Ya, jazakallahu khair dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang hadir di hall Radio Hang FM yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar setia Radio Hang dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di aula atau auditorium Radio Hang 106 FM dalam rangka untuk mengikuti rangkaian daurah bersama Ustaz Abu Qatadah dari Tasikmalaya. Dan juga alhamdulillah pada hari ini hadir di sini juga Ustaz Rasul bin Dahri dari Singapura, dan alhamdulillah juga beliau sudah hadir. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah berada di sekitaran Maimat Batam Center untuk segera memasuki hall, karena insyaallah sebentar lagi acara kajian kita akan segera kita mulai. Ada waktu kurang lebih 2 jam setengah sampai waktu zuhur, dan ada di sini 2 orang ustadz yang akan memberikan materi. Oleh karena itu insyaallah nanti teknis dari pelaksanaan daurah kita pada siang hari ini adalah pemaparan materi dari setiap ustadznya 1 jam. Kemudian di akhir sesi untuk tanya jawab nanti gabungan dari 2 materi kita jadikan satu sesi untuk tanya jawab. Oleh karena itu ketika nanti memang kurang waktu untuk tanya jawab, kita akan lanjutkan lagi setelah zuhur. Oleh karena itu nanti bagi antum yang ada pertanyaan bisa ditulis dari sekarang, dan ketika memang nanti memungkinkan untuk kita lanjutkan setelah zuhur untuk tanya jawab, akan kita teruskan untuk melaksanakan tanya jawab setelah zuhur. Dan hadirin yang kami hormati, di depan kita sudah ada Ustaz Abu Qatadah yang beliau akan menyampaikan materi pertama pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan informasi yang diinformasikan kepada antum sekalian bahwa materi kita pada kesempatan yang pertama bersama Ustaz Abu Qatadah, yakni konsekuensi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan dilanjutkan dengan materi yang kedua oleh Ustaz Rasul bin Dahri dengan bedah buku dari Ustaz Rasul bin Dahri dengan tema rumah yang tidak dimasuki oleh syaitan. Berhubung waktu sudah beranjak siang, kita akan langsung saja kepada Ustaz Abu Qatadah untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Dan bagi antum yang ingin menanyakan permasalahan yang berkaitan dengan Ustaz Abu Qatadah, dari sekarang antum bisa tulis pertanyaannya dan nanti diserahkan kepada panitia. Dan oleh karena itu waktu selebihnya kami persilahkan kepada Ustaz Abu Qatadah untuk memulai kajian kita pada siang hari ini. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اعلم رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita talabul ilmi, mudaqaratul ilmi. Dan kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat agung, dan bagi saya kesempatan ini adalah kesempatan yang ketiga kalinya duduk di majelis yang mulia ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bisa ketemu juga dengan Al-Ustaz Rasul Dahri Hafizahullah taala. Dan sama-sama menyampaikan ilmu di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas judul lawazim ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam daurah yang telah lalu, saya pernah menyampaikan dua materi yang sangat agung. Minta air panas. Dan salah satu materi adalah qawaid ittiba'i sunnah, kaidah-kaidah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembahasannya adalah lebih khusus, yaitu konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u sunnah syartun min syurut qabulul ibadah. Wa huwa ruknun min syahadatain. Mengikuti sunnah adalah merupakan syarat, di antara syarat sahnya ibadah dan di antara syarat diterimanya ibadah. Karena ibadah ta mabniyatun al aslaini azimataini alla na'budu illallah wa alla na'budu illa bima syara. Karena ibadah dibangun di atas dua pondasi yang sangat agung. Pondasi yang pertama adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang dimaksud adalah ikhlasul ibadatillah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah tajridul mutaba'ah li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini yaitu kita memurnikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atu sunnah wa mutaba'atu rasul, mengikuti sunnah dan mengikuti rasul, juga merupakan rukun di antara rukun syahadatain. Karena syahadat itu ada dua. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Karena persaksian kita ada dua. Persaksian yang pertama adalah persaksian kepada tauhid. Itu kita bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan persaksian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Maka tidak dikatakan seseorang itu mukmin, tidak dikatakan seseorang itu muslim, sehingga ia mengikrarkan dua kalimat ini. Dan tidak dianggap benar keislaman seseorang kecuali berkumpul dua rukun ini, yaitu ikhlasul ibadatillah wa tajridul mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak dikatakan muslim yang benar sehingga ia mengucapkan kalimat syahadatain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjelaskan secara singkat konsekuensi dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama telah menjelaskan tentang hakikat Islam dan hakikat muslim. Ketika orang mengatakan ana muslim, ketika seseorang mengatakan ana mukmin, maka para ulama telah menjelaskan bahwa pada orang itu mesti berkumpul empat perkara. Dua yang harus ada dan dua yang harus tidak ada. Oleh sebab itu para ulama mengartikan Islam al-istislamu lillahi bitawahid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wal-bida' wa ahlihima. Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya, berlepas diri dari syirik dan bid'ah dan pelakunya. Maka hakikat Islam terkumpul dalam empat unsur. Unsur yang pertama adalah ikhlasul ibadatillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Unsur yang kedua, ittiba'u syari'ah, ittiba'u din, wa tajridul mutaba'ah li syari'ah, li hadad din aladin, li sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inti dari Islam adalah tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah, kepada syariat Allah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wa qala Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Dan ayat-ayat yang lainnya. Sedangkan unsur yang ketiga adalah al-bara'atu wal-kufru minasyirki wa huwa diddu tauhid. Sedangkan unsur yang ketiga adalah berlepas diri dan kufur dari kesyirikan. Karena syirik adalah merupakan lawan tauhid. Wala yusamma rajulu muwahhidan hatta yabra'a wa yunkira asyirka. Dan seseorang tidak bisa dikatakan muwahhid dan mukmin yang benar sehingga ia berlepas diri dan mengingkari kesyirikan. Qala Allah ta'ala faman yakfur bitagut wa yu'min billah ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka ini adalah sebuah konsekuensi. Tauhid mesti mengingkari kesyirikan. Mesti ia berlepas diri dan ingkar kepada kesyirikan. Sebab ia tidak bisa dikatakan mukmin yang benar, muslim yang benar, sehingga ia mengingkari kesyirikan. Sehingga ia kufur kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Adapun unsur yang keempat, al-bara'at minal bid'ah wa kullu ma yuhalifu hadad-din. Sedangkan unsur yang keempat yang merupakan hakikat iman dan Islam adalah berlepas diri dari setiap perkara yang baru dari yang dinisbatkan kepada agama ini. Berlepas diri dan mengingkari setiap perkara yang menyelisihi agama ini. Karena al-haq maqama bihi dalil. Qala Allah ta'ala fama ba'dal haqqi ila dhalal. Ja'al haqqu wajahaqal batin. Inal batila kana zahuqa. Setelah datang agama ini dan setelah datangnya syariat ini dan setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah Allah taala menurunkan Al-Qur'an, maka tidak ada kebenaran kecuali apa-apa yang ada dalam Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama badal haqqi ila dhalal. Maka ini adalah merupakan unsur hakikat Islam, hakikat iman. Dan ini adalah merupakan tuntutan dari hakikat tauhid, hakikat iman, hakikat Islam. Kemudian yang kita akan bahas dalam kalimat yang singkat ini, apa konsekuensi dan ciri bahwa orang itu telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita bukan hanya pengakuan di mana seseorang mengatakan ana sunni anna min atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengatakan saya sunni, seseorang mengatakan saya ini adalah pengikut nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka agar label ini benar adanya dalam diri kita, dan pengakuan ini dikiri bahwa si fulan adalah sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa si fulan adalah sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang pertama dan ciri yang pertama dari pengikut Nabi dan pengikut sunnah adalah ta'dimu nususi asy-syar'iyyah, di antara ciri dan termasuk konsekuensi ketika seorang mengatakan saya pengikut Nabi, saya adalah pencinta sunnah, yang pertama adalah ia mengagungkan nas-nas syar'i. Mengagungkan kepada nas-nas syar'i. Kenapa ikhwatul iman rahimakumullah? Para ulama telah mengatakan di antara ciri iman adalah ta'zim, pengagungan. Oleh sebab itu, al-istihza'u, istihza, meremehkan, dikategorikan oleh para ulama min nawakidil iman, sebagai lawan dari iman yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Kenapa? Sebab iman yastalzimu at-ta'zim. Sebab iman berkonsekuensi dan menuntut seseorang mengagungkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk ta'zim terhadap syariat dan terhadap nas-nas syar'i ini ada dalam beberapa bentuk, yang ini juga adalah merupakan konsekuensi dari mengikuti sunnah, mengikuti Nabi. Yang pertama adalah ta'allumuha, yang pertama yang merupakan bentuk ta'zim, pengagungan kepada nas syar'i. Poin yang pertama dan utama adalah ta'allumuha, yaitu mempelajarinya. Jadi kalau kita semua mengatakan pengikut Nabi, pengikut sunnah, salah satu konsekuensi yang paling besarnya adalah mengagungkan. Dan salah satu bentuk dari mengagungkan adalah ta'allumuha, mempelajarinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ketika menempatkan hadis dan menempatkan orang-orang yang mengajarkan hadis, faqala, Idza ra'aitu ahlal haditsi kata'anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan. Aku melihat ahlul hadis, ia menyampaikan hadis seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup berada di depanku. Fahada nau minat ta'zim di hadis syari' yang azim. Maka ini adalah bentuk pengagungan kepada syariat ini. Sebab dalam intinya seseorang tidak akan mampu mengagungkan syariat ini dan menempatkannya pada tempat yang sangat tinggi qabla ta'allumiha, sebelum ia mempelajarinya. Walidzalika qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, hajatun nas ila al-ilmi wa bil khassati ila sunnah ahwaju min ta'ami wa min asy-syarabi wa min dawi asy-syamsi wa min al-matari. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu, kebutuhan manusia kepada sunnah lebih penting dari makan dan minum, lebih penting dari cahaya matahari, lebih penting daripada air. Jika manusia tidak hidup tanpa makan dan minum, jika dunia ini dan kehidupan dunia ini tidak akan ada jika tidak ada cahaya matahari, dan jika seandainya tidak ada air, maka akan mati kehidupan di muka bumi ini. Demikian juga kalau tidak ada nurus sunnah. Demikian juga ketika tidak ada cahaya sunnah. Walidzalika qala ashabu Malik wa ashabu Sufyan ibnu Uyayna wa Thawri, kana majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Wa qala ashabu Sufyan, kana majlisu Sufyan afdalu minad dunya wa ma fiha. Pernahkah ini dikatakan oleh kita hari ini terhadap sebuah majelis taklim di mana mereka mengatakan majelisnya Imam Malik ketika ia mengajarkan salah satunya kitab Al-Muwatta, maka kaum muslimin pada waktu itu mengatakan majelis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Majelis Sufyan Ats-Tsauri lebih afdal, lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Taqdimuhum lil ilmi, taqdimuhum lis sunnah, taqdimuhum lis syar'i. Azimah. Pengagungan mereka kepada din, pengagungan mereka kepada sunnah, pengagungan mereka kepada syariah sangat besar. Di mana mereka menempatkan ilmu di atas segalanya. Salah satu konsekuensi dari kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allumuh. Bahkan di antaranya ada konsekuensi yang kedua, itu apa? Asyauku. Lita'allumiha wa lita'limiha. Dan di antara konsekuensi ini disampaikan oleh para ulama, merasa rindu untuk mempelajarinya dan merasa rindu untuk mengajarkannya. Adribu misalan, ta'zimu as-sahabah wa ta'zimu tabi'in li hadzal din. Oleh hadis sunnah, bagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama kita terhadap sunnah ini. Qala Malik bin Huairith radhiyallahu ta'ala anhu, kunna natadawalu wa natanawabu li majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri 20 yauman. Kata Malik bin Huairis radhiyallahu taala anhu, kami adalah orang-orang yang jauh dari Rasul. Kata Malik bin Huairis. Lalu kami bertukaran, bergantian mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, golibnya ala qadri 20 yauman. Kebanyakannya kami duduk di sisi Rasul sekitar 20 hari. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rasa rindu ke keluarganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji'u, pulang-pulang kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allimuhum, ajarkan oleh kamu mereka terhadap apa yang kamu telah dapatkan dari aku. Lihat, para sahabat, mereka bergantian dari kampung yang jauh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu. Maka ini adalah bentuk ta'zim mereka kepada din. Para wanita dulu ada cemburu, tetapi tidak selamanya cemburu berkaitan dengan masalah dunia. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengaduan mereka bukan masalah harta. Faqalat as-sahabiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, golabana alaina rijal. Kata para wanita pada waktu itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, kaum laki-laki telah mengalahkan kami dalam ilmu. Mereka senantiasa bertemu dengan engkau, mereka senantiasa mendengarkan dari engkau, tetapi aku. Maka kata mereka, izinkan bagi kami waktu yang khusus agar engkau mengajari kami, agar engkau mengajari kami. Fawa'adahunna biyaumin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka satu hari untuk memberikan mau'idhah kepada mereka. Ini lihat bagaimana para sahabat terhadap syariat di dalam mempelajari ini. Para sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, yang dinamakan Arba'ah Minal Abadillah, maka mereka mampu memikul rasa lapar, mampu memikul berbagai kekurangan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku hadir di sisi Rasul ketika para sahabat muhajir sibuk bertepuk tangan di pasar. Kemudian aku bertemu dengan Rasul ketika orang-orang Ansar sibuk bercocok tangan. Adapun aku menyimpan perutku di sisi Rasul. Maksudnya apa? Mampu menahan lapar dan ridho atas kemiskinan untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berjalan dari ujung masjid akan ke mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pingsan 7 kali sehingga orang-orang yang melihatnya ka'annani jununun. Berjalan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis saja. Kalau antum sekarang mendatangkan saya, antum tidak datang ke Tasik mencari 1 hadis. Jabir bin Abdillah berjalan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah muslim. Mereka kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takzim mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan mereka kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berikan contoh takzim mereka kepada sunnah. Dan secara otomatis tadi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama ini menjelaskan ada thalabul ilmi. Bagaimana ketika kita mencari ilmu, bagaimana duduknya, bagaimana cara berpakaiannya. Diajarkan oleh para ulama. Kenapa? Sebab yang sedang dipelajari adalah perkara yang agung. Perkara yang sangat mulia. Kalamullah wa kalamur rasul. Kalam Allah dan kalam rasul. Diajarkan azabnya. Diajarkan cara mengambilnya. Kenapa? Ini adalah bentuk pengagungan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi dari ta'zim ini, setelah kita mempelajarinya, adalah atahakumu ilaiha. Di mana konsekuensi yang kedua dari pengagungan ini, yaitu berhukum kepadanya, bertahkim kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu fi ma syajara bainahum." Karena Allah taala berfirman, "Demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka itu adalah bertahkim kepada kamu." Bertahkim, berhukum kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah taala mengancam dan mengalamatkan tiga label bagi orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Nama kafir, nama zalim, nama fasik. Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Pemalam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhukum kepadanya, berhukum kepada syariatnya. Sebab Allah taala telah memerintahkan mentaatinya, mentaati Rasul, dan telah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tidak kurang dari 40 ayat perintah untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah, telah dinyatakan oleh Allah taala diberi nama kafir, diberi nama zalim, diberi nama fasik. Walaupun para ulama telah menjelaskan bahwa makna kufur, makna fasik, makna zalim mengandung dua makna. Kufrul akbar wa kufrul asghar. Terkadang dengan sebab itu dia akan menyebabkan kafir keluar dari Islam. Kadang-kadang dia masuk kepada dosa besar. Dosa yang sangat besar. kadang-kadang dia masuk kepada dosa besar. Dosa yang sangat besar. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, cukup untuk seorang muslim memahami zahir hadis ayat ini agar menakutkan dirinya. Agar dirinya merasa takut ketika ia tidak berhukum dengan hukum Allah, takut bahwa keimanannya tidak diakui oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam menghukumi orang lain, maka ini mesti diperinci kadar seperti apakah bahwa si fulan dikatakan kafir, kadar seperti apakah si fulan tidak dikatakan kafir. Ini perlu diperjelas agar tidak sembarangan mengkafirkan orang. Tetapi konsekuensi mengagungkan syariat Allah dan konsekuensi mengikuti Nabi adalah berhukum kepada syariat. Yang selanjutnya, yang merupakan konsekuensi dari mengikuti Nabi dan mengagungkan syariat adalah takdimun nusus asy-syar'iyyah ala kulli syai'. Di antara konsekuensi dan tuntutan mengikuti Nabi yaitu mendahulukan nas-nas syar'i dari segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasul. Jangan mendahulukan akal kita, jangan mendahulukan pendapat kita, jangan mendahulukan ucapan seseorang terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatan Al-Quran adalah sebagai hakim. Wa aqwalun nasil wal mahkum. Kata para ulama, tempatkanlah Al-Quran dan Sunnah ini, syariat ini, dan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hakimnya. Dan seluruh pendapat manusia adalah yang dihukumi. Akal yang dihukumi oleh dalil. Pendapat manusia yang dihukumi oleh dalil. Karena para ulama mengatakan al-ilmu aw al-haqqu ma qama bihi dalil. Karena kebenaran itu adalah yang dikatakan dengan dalil. Kebenaran itu adalah apa-apa yang dibangun oleh dalil. Setiap perkara yang tidak dibangun dengan dalil, fahuwal batil, maka itu adalah kebatilan. Qala ulama'una al-haqqu yu'rafu bid-dalil wa la yu'rafu bir-rijal. Karena kebenaran itu diketahui dengan dalil, bukan diketahui dengan orangnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan saya akan katakan dari imam yang empat. Bagaimana mereka menempatkan dalil di atas segalanya? Qala al-imamu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, apabila kamu mendengar berita dari Rasul, fa'ala ra'si wal ain. Apabila kamu menerima berita dari sahabat Nabi, fa'ala ra'si wal ain. Apabila menerima ucapan dari orang yang sepertiku, maka kata beliau, timbanglah. Idza ja'akal khabaru an Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'a al-khabaru an ashabi Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'a al-khabaru an misli fa ana uzahimuhum. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, apabila berita datang dari Rasul maka terimalah. Tunduk patuh dan menimbang dengan sebabnya. Wa qala al-Imam Malik, qulu qawlil basari yu'khadu wa yutrak ila sahibu hadha al-qabr. Qawlil sahibu hadha al-qabr. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, setiap ucapan manusia diterima dan ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimuna anna man yatabayyana lahul haditsu fala yahilu lahu an yada'ahu liqauli ahadin. Ini konsekuensi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah ijma' kaum muslimin, barang siapa yang telah jelas kepadanya hadis, maka tidak boleh dan tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti ucapan seseorang. Jadi konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti mendahulukan ucapan Nabi, mesti mendahulukan sabda Nabi. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ajaban alam ri'in ida sabat al hadisu faqala hadha qawlu Thawri wa hadha qawlu Malik wa hadha qawlu Syafi'i au kama qala. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, saya sangat kaget kepada seseorang yang mendengarkan hadis lalu dia mengatakan, Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti ini, Imam Thawri tidak mengatakan seperti ini, Imam Malik tidak mengatakan seperti ini. Saya kaget kepada orang seperti ini. Saya kaget kepada seorang muslim yang ketika sampai kepadanya dalil, lalu dia mengatakan, aku tidak mendengar syekh aku mengatakan ini. Saya tidak mendengar guru saya mengatakan ini. Itu makna yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka konsekuensi dan merupakan tuntutan dari apa? Mengikuti Nabi, mendahulukan sabda Nabi dari yang lainnya. Dan diantara konsekuensinya adalah duna ta'arrurin bi'aklin aw ra'yin aw ta'wilin. Salah satu bentuk bahwa kita tunduk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menolak apa-apa yang dikatakan oleh Nabi karena tidak cocok dengan akal, karena tidak cocok dengan penemuan ilmiah. Atau maknanya ini tidak tepat. Tetapi seseorang diperintahkan inqiyadist Islam. Umpama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun. Wah, menurut akal gimana Nabi Isa udah mati kok turun? Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya azab kubur. Dia mengatakan, "Ah, tidak masuk akal. Adanya azab kubur. Nyawa udah dipisahkan. Kita pernah menggali orang yang telah mati, saya tidak mendapatkan bahwa dia sedang disiksa." Ditolak dengan akalnya umpamanya. Maka tidak boleh. Tetapi konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akal ini mesti tunduk dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerima apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menolaknya dengan akal. Atau kita katakan, oh ini tidak sesuai dengan penemuan ilmiah hari ini. Tidak sesuai dengan teknologi umpamanya. Tidak sesuai dengan ini. Tidak boleh. Tetapi apa? Ilmiah, teknologi adalah harus tunduk dan menyerah kepada apa? Syariah. Ya, ini adalah konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan umpamanya kita mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hadis dubab, tentang hadis yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila lalat itu masuk ke bezana salah seorang di antara kamu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil dan celupkan kembali, karena salah satu sayapnya adalah obat dan satu sayapnya gila adalah penyakit. Lalu dia mengatakan, saya bertanya kepada dokter. Orang kafir, dia tidak mengatakan bahwa dalam lalat itu ada dua fungsi. Dalam sayap lalat itu ada dua unsur. Unsur obat dan unsur penyakit. Tidak boleh. Atau dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan. Umpamanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis. Idza ishtada al-harru fa'abridu bi salat. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila cuaca itu panas, maka akhirkan salat duhurnya. Karena cuaca panas ini adalah merupakan hembusan dari api neraka. Lalu ada orang yang mengatakan, "Oh, cuaca panas ini bukan karena hembusan api neraka." Tetapi apa? Karena perubahan kondisi berputarnya bumi dan matahari. Maka ini adalah bukan dengan sebab neraka. Maka dia meragukan hadis ini. Maka bagi seorang mukmin kita mengatakan bahwa sebabnya ada dua. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Tunduk, patuh, menyerah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dan saya akhiri dengan satu kalimat lagi, ya, karena pembahasannya sangat luas sebenarnya, berkaitan dengan konsekuensi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah apa? Al-iktida'u bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan. Wa naqtadi bi sirati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa bihayatihi. Salah satu konsekuensi mengikuti Nabi di mana kita mencontoh, mengambil suri tauladan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan Islam ini dalam kehidupannya. Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan hulukuhul Qur'an. Allah taala telah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Maka barang siapa yang ingin melaksanakan Islam dengan benar, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan berbicara tentang bernegara, maka ikutilah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang negarawan. Kalau kita akan menjadi seorang pedagang yang islami dalam berbagai prakteknya, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi seorang masyarakat, masyarakat yang baik dan bagaimana bersikap kepada pemimpinnya, ikutilah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita jadi seorang masyarakat. Kalau kita akan mempelajari dan mengetahui bagaimana kita menjadi seorang direktur, bagaimana kita menjadi seorang pekerja, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tentang pokok-pokok bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi seorang direktur, bagaimana kita menjadi seorang pekerja, telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita akan menjadi seorang petani yang benar dan bagaimana cara bertani dengan yang benar, tetapi bukan mengajarkan cangkulnya, tetapi yang dimaksud bagaimana agar bertani ini tidak melakukan kedzaliman, tidak melakukan kerusakan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiah-kaifiahnya. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, sekecil apapun masuk WC, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita ke WC. Bahkan tidak sekedar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana jima. Ketika akan jima, apa doa yang harus dibacakannya dan bagaimana sikap yang benar, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, barang siapa yang ingin melaksanakan dinul Islam dengan benar, maka kesimpulannya apa? Ikutilah dan pelajarilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, barangkali ya itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Ya, secara singkat salah satunya adalah konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah pembahasannya juga luas ya, tetapi kita membuka salah satu bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sisa waktu saya serahkan kepada Al-Ustaz Rasulullah rahimahullahu taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Qatadah yang telah menyampaikan materi tentang konsekuensi mengikuti Nabi, dan tentunya untuk meluaskan pembahasan nanti kita buka forum tanya jawab setelah selesai dari Ustaz Rasul bin Dahri. Dan insyaallah masuk pada sesi yang kedua. Namun sebelum kami serahkan kepada Ustaz Rasul bin Dahri, kembali saya ingatkan kepada antum bahwa di depan antum atau di tangan antum tadi sudah mendapatkan donatur iktikaf dan takjil dari Masjid Sabilun Najah, bahwa insyaallah bagi antum yang berminat silahkan nanti mengisi nama dan nomor telepon sesuai dengan yang sudah ada di kertas, kemudian nanti diserahkan ke panitia atau antum taruh di kotak di depan pintu keluar. Oleh karena itu ini kita langsung kepada Ustaz Rasul bin Dahri untuk membahas sebuah buku dari terjemahan yang diterjemahkan oleh beliau, yakni Rumah Yang Tidak Dimaksudi Oleh Syaitan. Ya, saya ulangi bahwa pembahasan kita adalah buku dengan judul Rumah Yang Tidak Dimaksudi Oleh Syaitan. Dan hanya saya tidak tahu pasti apakah buku ini sudah sampai di sini atau belum. Kalau nanti sudah ada, nanti insyaallah antum bisa mendapatkan bukunya di toko buku. Ya. Oleh karena itu waktu kami serahkan kepada Ustaz Rasul bin Dahri untuk menyampaikan pembahasannya. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفاضل أستاذ di samping saya ini, hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta Radio Hang yang menjemput saya untuk hadir pada pagi yang mulia ini. Sebenarnya pagi ini saya akan membedah sebuah yang ditulis oleh Wahid Abdul Salam Bali. saya terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu dan saya tambah beberapa olahan. Buku ini memperkatakan tentang rumah yang tidak dimasuki syaitan, jin atau hantu. Mungkin ramai orang-orang kita menyangka hantu itu lain, jin dan syaitan itu lain. Sebenarnya dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Malaysia, syaitan ini dikenali dengan hantu, jembalang, mambang, puntiana, pelesit, orang minyak, orang hantu dan macam-macam lagi namanya. Makanya kadang-kadang ada orang yang saya rukyah, dia minta kerana di rumahnya ada hantu. Seorang lagi mengatakan di rumah saya ada jembalang. Seorang lagi mengatakan di rumah saya ada puntiana. Saya katakan itu semua setan. Itu setan. Ingat ya, setan ingin menyesatkan Bani Adam ini dengan berbagai-bagai cara, seni untuk menyesatkan kita. Kerana bila orang sibuk di rumahnya ada hantu, ada jembalang, ada mambang, ada kuntiana, ada pelesit, macam-macam lagi namanya. Kalau tidak diberi ilmu daripada Al-Quran dan Hadis, kalau tidak diberi akidah, pasti dia akan buat kesyirikan. Apa dia? Untuk mengalau hantu-hantu yang ada di rumah ataupun syaitan-syaitan yang berbagai-bagai namanya dalam bahasa Melayu yang ada di rumah seseorang, jangan pintas pergi dukun, pergi pawang, pergi bomo, pergi paranormal. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebagaimana anda dengar separuh daripada kuliah ustaz tadi, agama kita ini lengkap. Segala-galanya diajar. Hingga ingin mengeluarkan hantu, setan, jembalang, kuntilanak yang ada di rumah kita itu, ada caranya. Ada caranya, mudah. Agama kita, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Apa sempurna? Apa semua ada? Ma farradna fil kitabi min syai'. Kami tidak tertinggal, kata Allah, dalam urusan-urusan agama ini di dalam kitab Al-Quran, tidak tertinggal walaupun yang terkecil, sebab syai' itu kecil. Watammat kalimatu rabbik. Sudah tamat kalimat Tuhanmu untuk mengatasi apa saja masalah. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Rasulullah SAW sudah mengajar kita segala-galanya, hatta nak pergi WC. Bagaimana nak masuk, bagaimana nak keluar, bagaimana nak berak, bagaimana nak kencing, bagaimana nak cebok, istinja, itu sudah diajar. Dari sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya itu diajar. Tetapi kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Hadis, pasti syaitan akan menyelewengkan orang ini hingga melakukan dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahawa syaitan itu musuh kita sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam kutip buku kecil ini di halaman 4, dalam surah Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, bukan kawan, bukan saudara, musuh. Maka ambillah dia sebagai musuh. Jadi jangan beri ruang dia dekat dengan kita. Kalau musuh bahaya kalau dekat dengan kita, usir sejauh-jauhnya, terutama dalam rumah kita. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Yasin. Ini kebanyakan orang-orang di luar banyak hafal surah Yasin kerana setiap minggu dibaca. Kalau kita surah Kahfi ya, mereka surah Yasin. Allah berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, hendaklah kamu jangan menyembah syaitan. Menyembah syaitan, secara ringkas, patuh kepada syaitan. Bukan sujud rukuk, sebab siapa mau sujud dan rukuk kepada syaitan, antum tak pernah nampak syaitan. Dan rukuk kepada syaitan, antum tak pernah nampak syaitan. Tapi syaitan yang rambut hitam seperti antum banyak. Antum boleh lihat di mana-mana. Itu dikatakan syaitan jenis manusia. Tapi syaitan yang benar-benar syaitan daripada jin, tidak ada manusia yang mau rukuk kepadanya tetapi taat kepadanya. Jadi Allah mengatakan, bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, hendaklah kamu jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kalau syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, bagaimana mau mengusir syaitan-syaitan yang ada di dalam rumah kita? Bagaimana caranya? Itu diajar oleh Syekh Al-Albani. Pertama, berzikir sebelum masuk rumah. Antara zikir yang dibaca sebelum masuk rumah adalah Bismillah. Ini disahihkan dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Dan Al-Quran menyuruh kepada kita sekalian, sebelum masuk rumah apa dia? فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apa maksudnya? Maka apabila kamu memasuki satu rumah, rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang bererti memberi salam kepada diri kamu sendiri. Salam ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Jadi sebelum masuk rumah, kita ajarkan keluarga kita, anak kita, isteri kita, bapa kita, mak kita, supaya beri salam. Kalau ditakdirkan rumah itu tidak ada penghuni, langsung tidak ada penghuni, kita juga disuruh beri salam. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah yang mana Allah mengatakan fasallimu ala anfusikum. Kalau tidak ada penghuni, salam itu untuk diri kita sendiri. Salam yang seperti ini, kalau ikut apa yang dijelaskan oleh Al-Albani, syaitan-syaitan di rumah kita keluar. Yang bersama kita nanti yang masuk adalah malaikat rahmah. Malaikat rahmah akan menggantikan tempat syaitan. Rahmah, kalau dimaksudkan ke dalam bahasa kita, artinya petunjuk. Malaikat yang membawa keberkatan, malaikat yang membawa petunjuk, itu masuk ke rumah kita. Kan mudah untuk memasukkan malaikat rahmah, malaikat yang membawa keberkatan ke dalam rumah kita. Antaranya sebelum masuk Bismillah. Dan membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma anda ingin sentuh sedikit. Yang mana ada tambahan yang dilakukan oleh sebahagian orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang ta'ala-ta'ala ni kita jangan mainlah, tak payah, buang saja. Ya. Kerana mubarakan tayyibatan disebut min indillah. Yang berkat itu yang tahiyat dari Allah dan daripada Rasulnya. Rasulnya mengajar Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada penghuni di dalam rumah itu, ajar anak-anak kita supaya menjawab salam. Dan ajar anak-anak kita, bila salam diberikan kepada yang berada dalam rumah itu, jawab dengan yang lebih baik. Sebagaimana Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 86, إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Apabila kamu diberi salam, wajib kamu menjawab sebaik salam yang diberikan. Apabila kalau yang pulang ini memberi salam Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun ditambah wa maghfiratuh. Pernah dengar kelima wa maghfiratuh ini? Ini bukan bid'ah. Syekh kita Al-Albani mensahihkan hadis yang mengatakan wa maghfiratuh. Kadang-kadang syekh kita bila diberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kalau beri salam kepada dia dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab oleh syekh kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi hadisnya sahih. Begitu juga di sebuah hadis yang disahihkan oleh Abu Daud, Tirmizi atau Tabrani juga mensahihkannya. Ada sunnah yang kita baca sebelum masuk rumah. Setelah kita membaca bismillah, kita baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Syuf, cuba lihat. hadis-hadis seperti ini, kalau kita hidupkan, selain mendapat berkah, selain mendekatkan diri kepada Allah, selain malaikat rahmah masuk ke rumah kita, bersama kita, pahalanya besar. Salam dan doa ini adalah satu cara untuk kita menghadirkan diri kepada Allah. Bukankah Allah sudah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dimasukkan ke dalam bahasa kita, apabila seorang hambaku bertanya atau minta kepadaku, artinya berdoa, maka aku dekat, fa inni qarib. Allah mengatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat kepada orang yang meminta tadi. Bukankah salam itu doa? Doa wal ibadah. Bila berdoa kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Bila Allah dekat kepada kita, malaikat dekat kepada kita. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah SWT? Zikir. Di antara zikir-zikir yang banyak, zikir mau masuk rumah. Jadi kalau mau masuk rumah nanti, kita bismillah. Dan boleh baca doa, bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Kemudian beri salam. Kerana dalam hadis ini, kalau disambung dengan satu hadis, apa kata Rasulullah SAW? Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Wahai anakku. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai anakku. Jika engkau ingin masuk rumah atau masuk rumah, berilah salam kepada keluarga kamu, yang akan menjadi berkat, keberkatan atas kamu dan ahli bait. Hadis ini adalah hadis Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, hasan sahih. Kalau ini perintah daripada Rasulullah SAW, kamu taati, keberkatan menunggu antum. Antum akan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syub, sayangnya Allah kepada kita. Dengan menyebut namanya, dengan membesarkannya, dengan berdoa kepadanya, dengan membaca apa yang disuruh, memberi salam, Allah beri keberkatan kepada kita. Kenapa kita tidak mau? Keberkatan itu di antaranya petunjuk dan pahala. Tidak mau ke pahala? Yang mana pahala ini akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Nilainya besar. Tetapi orang kita kalau setiap masuk rumah, kalau baca ini dapat 10 dolar, mungkin dia akan keluar, balik lagi, keluar, balik lagi untuk dapat 10 dolar. Tetapi kalau dijadikan pahala, tak nampak pahala, kadang-kadang lupa. Itu yang dilupakan oleh syaitan. Inginkah antum tahu bahawa orang yang memberi salam kepada keluarganya ataupun memberi salam sebelum masuk rumahnya dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Di penghujung hadis yang panjang itu saya ambil hujungnya kerana waktu kita terlalu sedikit. Wa rajulun dakhala baitahu bi salamin fa huwa daminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Dan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan memberi salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis Allah menjamin, apa dia? Daminun 'alaihi ta'ala atau sahibud dam. Disebut juga ar-ra'iyah. Apa ar-ra'iyah? Pemeliharaan. Saya pernah duduk dalam satu majlis masyayikh tentang salam ni, memberi salam kepada ahli keluarga. Kata syekh ini bawanya hujah-hujah yang begitu banyak. Kalau antum memberi salam kepada keluarga antum sebelum masuk rumah, walaupun tidak dijawab, tidak didengar oleh yang ada di dalam rumah antum, keluarga antum sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang paling kita ngeri zaman sekarang, orang suka main setan. Main apa? Main sihir. Itu perlindungan daripada ar-ra'iyah, daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan yang paling ditakuti oleh orang kita adalah sihir, ataupun oleh orang Islam adalah di antaranya adalah sihir. Jadi kalau mau rumah kita tidak terkena sihir, di antaranya zikir-zikir yang akan terus saya bacakan. Masuk rumah, baca bismillah, membaca doa dan memberi salam. Dan rumah kita tidak akan dimasuki harap ya, hantu, jembalang, tuyul, mambang. Ini bahasa Malaysia, mungkin di sini pun samalah lebih kurang. Saya merukyah atau rukyah orang-orang yang kena sihir. Pertama saja, pertama yang anda tanya ya kepada mereka, apakah anda bila masuk ke rumah anda, anda beri salam? Katanya kadang-kadang saya beri salam, kadang-kadang saya tak beri salam. Lihat. Yang kedua, apakah anda bila pulang ke rumah anda, anda baca bismillah sebelum masuk atau berdoa langsung? Ada doa ke ustaz? Dia tanya seperti itu. Seolah-olah selama ini dia tidak dengar bahawa boleh malah disuruh membaca doa sebelum masuk rumah. Tapi mereka tidak tahu. Kemudian bila kita merukyah rumahnya, subhanallah, di rumahnya istilah orang Melayu di Malaysia atau Singapura, di rumahnya banyak tinggikan-tinggikan syaitan. Apa tinggikan syaitan? Gambar ada di dalam rumahnya, patung ada di dalam rumahnya, kalau ditanya jimat-jimat banyak di rumahnya. Saya tempoh hari daurah di Universiti Melaya, ada sahabat kasih ana tangkal ataupun jimat satu bakul. Satu bakul. Jadi satu ustaz orang Cina, sudah masuk Islam, Usini namanya, ada sahabat-sahabat kita yang ikut ke Universiti Melaya, bila dibuka satu-satu tangkalnya, di antara tangkal itu nama Cina, empat Cina. Dibuka tangkal, dibukus dengan kain kuning, rupanya nama Cina. Nama Cina boleh jadi tangkal. Ada yang dibuka di dalamnya kertas kosong, blank, kosong. Agaknya tukang apa ni, dukun ini bila customernya datang mau tangkal, tak sempat mau tulis. Maka disuruh istrinya lipat-lipat, jahit dengan kain kuning, kasih orang tu. Orang tu percaya, masalahnya syirik. Maka dibawa pulang dipakai. Dan juga botol, saya ingat 15-16 botol. Dalam botol tu ada kertas. Saya buka dalamnya apa dia? Alif-alif, jim-jim, ba-ba, dal-dal. Apa itu? Dimasuk dalam botol, itu ditaruh empat penjuru. Saya tanya kepada orang yang beri. Ini sahabat kita tahu ya, sebab di daurah anak saya pun ada tipu hari. Saya tanya kepada orang yang mengambil tangkal masuk dalam rumah ni, apa tujuan anda menyimpan tangkal di dalam rumah anda? Dia mengatakan pertama pencuri tak akan masuk. Kedua setan tak akan masuk. Ketiga katanya tak akan kena sihir. Kalau yang tak masuk saya percaya. Setan tak akan masuk, pencuri, maling tak akan masuk. Tak masuk apa? Tak masuk botol. Kalau masuk rumah dia masuk. Kalau syaitan buat apa masuk dalam botol sempit? Dia masuk dalam rumahnya. Kenapa? Tangkal itu sebagaimana dilantar oleh syekh-syekh kita, adanya tangkal dalam rumah, syaitan masuk, malaikat tak akan masuk. Malaikat apa tak masuk? Malaikat rahmah. Makanya saya minta kepada anda sekalian yang ada di depan saya ataupun yang mendengar radio Hang ini, tangkal-tangkal di rumah anda dibakar, dihapuskan. Sebab tangkal-tangkal itu at-tamimatu syirkun, tangkal itu syirik. Jadi kalau sudah syirik, syaitan tak perlu masuk. Sebab tujuan syaitan untuk menjadikan anak Adam ini syirik. Kalau sudah syirik, lepas tangan. Jadi supaya mengusir, diusir syaitan. Begitu juga tadi nak masuk rumah, kalau ingin keluar rumah juga ada zikirnya. Saya nak tanya kepada antum, di mana di arah antum ni yang berzikir sebelum keluar rumah? Antara zikirnya, bismillahi tawakkaltu alallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mudah kan? Bismillahi tawakkaltu alallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Di dalam sebuah hadis daripada Abu Daud, fayaqulu ya'ni syaitan li syaitanil akhar, kaifa laka bi rajulin qad huriya wa kufiya wa wukiya. Maksudnya, maka berkata syaitan kepada syaitan yang lain apabila kita baca zikir tadi, bagaimana mungkin kau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah mendapat pemeliharaan? Sebab orang ini mengatakan tawakal tu Allah. Kita bertawakal kepada Allah bermakna kita mewakilkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipelihara rumah kita dan keluarga dalam rumah yang ditinggalkan. Ini hadis. Kalau kita tak percaya dengan hadis ini, memang kita tidak beriman. Jadi sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka syaitan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu ingin menggoda orang yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rumah kita terpelihara sebab kita sudah wakilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memelihara rumah kita yang ditinggalkan. Anak-anak kita juga terpelihara kerana kita sudah wakilkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipelihara. Begitu semua apa yang kita tinggalkan. Jadi tidak perlu kita nak tinggal jauh-jauh. Ada orang nak tinggal jauh-jauh, takut rumahnya itu begini, dia pergi dukun, dia taruhnya tangkang kiri kanan depan belakang dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan, ketiga hendak makan disuruh berzikir. Berzikir sebelum makan, bismillah saja. Minta maaf. Kalau di Malaysia, kalau di Singapura, sebelum makan itu ada satu doa. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apakah di sini ada yang baca seperti itu? Ada yang baca? Ada yang baca, angguk kepala tu, ada yang baca? Bertobat, jangan baca lagi, ini bid'ah. Disuruh oleh Rasulullah, bismillah saja. Nanti bulan Ramadan, ada lagi satu doa lagi panjang sebelum makan. Sebelum buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru makan. Jangan buat seperti itu. Yang buat seperti itu adalah Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Cuba lihat. Kadang-kadang kita menonton film. Orang Yahudi atau orang Nasrani ataupun ahli kitab sebelum makan, dia tafakur begini. Satu orang baca doa. Yang lain mengatakan amin. Betul kan? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum jadi kaum itu. Itu adat bukan daripada Islam. Itu bukan sunnah Islamiah, itu sunnah Yahudiyah Nasraniyah. Jangan diambil. Jadi sebelum makan baca bismillah sahaja. Jangan baca doa itu, jangan baca doa ini. Kalau mau baca doa selepas makan, setelah kenyang. Sebelum kenyang jangan. Ataupun kalau bulan Ramadan nanti kalau mau bawa baca doa boleh, tapi sebelum berbuka ataupun sebelum menghadapi makanan-makanan ini. Kita berdoa, doanya makbul insyaAllah. Jadi di sini, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانِ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاء وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانِ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاء. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya begini. Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya dengan berzikir kepada Allah, apa dia berzikir? Bismillah, baca doa tadi dan memberi salam. Dan ketika makan, syaitan berkata, aku tidak makan dan tidak menginap di tempatmu. Dan apabila ia masuk, tidak berzikir, tidak membaca bismillah, tidak berdoa, tidak memberi salam, yakni tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan berkata, aku boleh menginap, boleh jadi markas rumah itu. Ya? Dan apabila tidak berzikir ketika makan, syaitan berkata, aku boleh bermalam dan makan malam di rumah tersebut. Jangan panggil syaitan untuk makan malam di rumah kita. Jangan kasih syaitan duduk di rumah kita. Bagaimana caranya? Usir. Di antara pengusirnya tadi ya. Nanti pulang ni, yang ni semua pulang ni ke rumah. Nak pulang rumah kan? Iya. Sebelum sampai ke pintu, kita baca bismillah, baca doa, beri salam. Beri salam. Ya, maka syaitan akan keluar. Ada salam saya pernah dengar di TV. Satu ustaz ditanya, ustaz, kalau di rumah itu tidak ada penghuni, apa salamnya? Maka diajar salam yang bid'ah ni. Apa dia? Nak masuk rumah. Ini hadisnya dhaif. Apa dia? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Katanya kalau rumah kita tidak ada penghuni, baca salam ini. Ini bin'ah, jangan dibuat. Kita baca salam seperti biasa. Tahiyatan min indillah. Jadi assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ya. Seterusnya yang keempat, membaca Al-Quran di dalam rumah. Rumah yang dibaca Al-Quran di dalamnya, terutama surah Al-Baqarah, syaitan calibut lari. Tak tahulah bahasa sini apa makna calibut ya. Artinya dibelah, keluar daripada rumah. Apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya banyak, dan di antaranya kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Tempoh hari semasa saya berkuliah di Singapura, orang bertanya, apa maksud jangan jadikan rumah itu kubur? Sebenarnya ada satu hadis. Bila azan dikumandangkan, syaitan lari ke mana? Kedua tempat. Satu ke WC, jamban kata orang Singapura. Dan satu lagi ke kubur. Makanya kalau tengok filem-filem orang Melayu, kubur itu keluar, apa, hantu-hantu itu keluar daripada kubur. Ini ada hadisnya, memang kubur itu tempat huninya syaitan. Jadi supaya rumah kita jangan dihuni oleh syaitan seperti syaitan menghuni kubur, bacakan Al-Quran di dalamnya. Bacakan Al-Quran. Hadis ini ada hadis Muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu ada pemimpin. Dan sesungguhnya pemimpin Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan bahwasanya syaitan apabila mendengar surah Al-Baqarah dibacakan, dia akan keluar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah tersebut. Ini hadis Muslim. Jadi di rumah janganlah terlalu banyak dan terus menerus membuka siaran TV, television. Saya tahu di rumah kawan-kawan ni, sahabat-sahabat ni, setiap rumah mesti ada kebiasaannya lah. Mesti ada satu TV. Kalau orang Singapura, hampir setiap kamar tu ada TV. Tapi yang ikut sunnah banyak dah buang dah. Paling-paling satu TV untuk tengok VCD. Jadi antum, kalau ada TV-TV yang ada di rumah, kalau asyik dengan TV, itu seperti mengundang syaitan. Syaitan, masuklah ke rumahku. Jom sama-sama kita iktikaf. Iktikaf di mana? Iktikaf di depan TV. Banyak orang kita iktikaf depan TV. 2 jam, 3 jam sanggup. Kalau di masjid 10 minit panas. Panas punggungnya. Katanya tak boleh tahan. Tapi kalau depan TV, subhanallah. Itu semua adalah alat-alat untuk memanggil syaitan ke rumah kita. Apa kata Syekh kita Albani? 90% TV itu tidak ada faedahnya. 90% TV itu tak ada faedahnya. Kalau ada 1% saja. Kalau 1% seperti nol, tak ada apa-apa. Ya, kalau ada TV di rumah jangan dibuang, kerana nanti nak tengok VCD perlukan TV. Jangan dibuang. Tapi dijaga rancangannya, insya-Allah. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Tirmizi, la taj'alu buyutakum quburan. فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانِ. Ingat, perhatikan dan pahami hadis ini. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Kerana sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, syaitan tidak dapat memasukinya. Jadi bentengi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Turut pertamanya membaca surah Al-Baqarah. Jadi besok tangkal-tangkal jimat-jimat tak perlu. Sebab kita sudah ada penangkal yang paling qat'i, yaitu Al-Quran. Menyebut tentang Quran ya. Ana pernah memasuki rumah satu orang. Di atas pintu, itu ditaruh Quran. Quran buruk. Ada istilah orang Melayu, kadang-kadang ibu ni dikatakan Quran buruk. Nak dibuang tidak boleh, nak dibaca tidak boleh. Quran buruk. Jadi Quran buruk ini di mana mereka letak? Di atas pintu. Saya tanya kepada tuan rumah, kenapa anda menyimpan Quran buruk itu di atas pintu? ini dikatakan Quran buruk. Nak dibuang tidak boleh, nak dibaca tidak boleh. Quran buruk. Jadi Quran buruk ini di mana mereka letak? Di atas pintu. Saya tanya kepada tuan rumah, kenapa anda menyimpan Quran buruk itu di atas pintu? Katanya nanti syaitan tak masuk. Kadang-kadang Quran sudah tak boleh dibaca kan? Mereka bungkus dengan kain kuning, kain merah dan sebagainya, letak di atas pintu. Pintu masuk itu ruang, nak masuk, ruang tamu biasanya ditaruh. Kalau tujuannya untuk jadi penangkal, itu syirik. Kerana dalam hadis riwayat daripada Ibn Abbas, riwayat Bukhari, tangkal itu tetap syirik walaupun daripada ayat Al-Quran. Tangkal itu tetap syirik walaupun daripada ayat Al-Quran. Jadi tangkal-tangkal jangan dijadikan ayat ayat ini seperti tangkal. Atau dijadikan tangkal. Apa itu tangkal? Pendinding, jimat dan sebagainya. Dan saya tahu, di Indonesia pun saya tengok, ada satu ayat yang jadikan ayat tangkal oleh orang-orang Melayu ini. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat apa namanya? 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kononnya kalau dijadikan tangkal, 1000 dinar boleh masuk. Itu bukan 1000 dinar yang masuk, 1000 syaitan akan masuk. Buang itu semua. Ada mengatakan, oh saya tidak jadikan tangkal ustaz, jadi hiasan. Jadi hiasan juga salah, sebab hiasan itu seni. Al-Quran kalamullah, jangan disamakan seni lain dengan seni. Subhanallah, apa itu seni? Kemudian kalau kita lihat foto-foto yang tak senonoh itu jadi ke seni. Lukisan-lukisan jadi sekian seni. Apakah Al-Quran sama nilainya seperti seni-seni seperti itu? Tidak. Jadi saya nasihat kepada anda semua di sini. Kalau ada ayat-ayat Quran yang digantung di rumah, turunkan. Turunkan. Jangan hina Al-Quran, jangan cabuli Al-Quran, jangan hinja-hinja Al-Quran dengan menurunkan taraf Al-Quran, darjat Al-Quran sama dengan seni. Tolong itu dipahami. Ada juga hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Apa katanya? Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayatul Quran. La tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursi. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang menjadi pemimpin ayat Al-Quran yang tidak dibaca di dalam suatu rumah yang di dalamnya ada syaitan, melainkan dia akan keluar dari rumah, yaitu ayat kursi. Makanya ya, selepas kita solat jangan lupa baca ayat kursi. Sebelum kita tidur jangan lupa baca ayat kursi. Fadilat ayat kursi sebagian antum sudah tahu. Membersihkan rumah dari suara syaitan. Ini yang bagian 6 yang ditulis oleh Al-Bali. Siapa yang menginginkan buku ini, saya rasa ada dijual di luar untuk diinfakkan keriduhan. Bagian 6, mensucikan rumah dari suara syaitan. Tahu suara syaitan? Kata Ibn Qayyim, senandung syaitan. Tahu senandung syaitan? Muzik lagu. Tidak kira lah yang dikatakan nasid islami. Pernah dengar nasid islami? Pernah dengar? Tidak ada istilah nasid islami. Nasid islami itu music, nyanyian, lagu. Lagu islami ada. Pernah Rasulullah SAW dengan mengatakan, saya mau berdakwah, saya nyanyi. Tidak ada, tidak pernah. Para sahabat juga tidak pernah bernyanyi, berlagu, bernasid, bermuzik untuk apa? Untuk berdakwah. Tidak ada, tidak pernah. Kau, kata Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis, pertama sekali yang bernyanyi mencipta muzik, lagu dan muzik itu syaitan, iblis. Jangan ambil hadisnya ataupun sunahnya syaitan. Yang pertama sekali yang menyanyi, yang mainkan muzik itu syaitan ataupun iblis. Dijelaskan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Talbisu Iblis. Tuan-tuan, ada satu hadis yang berbunyi, la yashrabanna dasun min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha yu'azafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul ardh wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazira. Sesungguhnya ada sekumpulan orang di kalangan umatku menghalalkan khamar, nanti khamar-khamar itu masuk ke rumah orang Islam. Macam mana malaikat rahmat mau masuk khamar ada di rumahnya? Saya pernah juga datang ke rumah orang Islam, khamar itu dijadikan perhiasan. Khamar jadikan perhiasan. saya bukan khamar whisky katanya, ataupun tiger beer. Dalam Quran khamar, ingat ya, apa yang dijelaskan oleh Umar Ibn Khattab, kullu muskirin khamrun, kullu muskirin haramun qaliluhu wa ukathiruhu. Yang dikatakan yang boleh memabukkan minuman itu adalah jenis khamar, dikategorikan sebagai khamar, khamar haram sedikit atau banyaknya. Jadi yang dikatakan whisky, minum mabuk tak? Mabuk. Brandy, mabuk tak? Mabuk. Tiger beer, mabuk tak? Mabuk. Ini bukan iklan tiger beer ya. Apa saja yang memabukkan diminum itu khamar. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumah itu syaitan gembira. Jadi jangan masukkan ini. Begitu juga memainkan di atas kepala mereka alat-alat muzik. Dulu orang tak paham, tapi sekarang orang paham. Apa dia? Yang ditaruh kat kepala itu dipakai apa, MP3 dan sebagainya, ditaruh kat kepala. Itu kat kepala. Telinga di mana? Di kepala. Apabila kita beruduk, telinga kata Imam Bukhari termasuk kepala. Jadi orang-orang sekarang main music bukanlah syaitan-syaitan bergendang atas kepala, tak ada. Tapi alat music tu, alat music melalui apa dia? MP3 dan sebagainya, sumbat di sini. Duduk sorang-sorang goyang-goyang kepalanya macam berzikir. Tapi bukan berzikir, mengikut irama music tu. Akhir zaman Rasulullah sudah gambarkan, sudah ceritakan bahawa berlakunya seperti ini. Penyanyi-penyanyi wanita, kebanyakan sekarang penyanyi wanita, muda pop. Kalau di Malaysia, ada satu penyanyi, nombor satu penyanyi wanita. Tak payah sebut namanya. Nanti takut dibeli apa, CD-CD-nya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan segala sesuatu yang ada di bumi bersama mereka. Dan sebahagian mereka dijadikan seperti kera dan babi. Seperti ketek, monyet. Kata orang Malaysia kera. Betul kan? Mereka meloncat-loncat betul-betul macam macam kera. Mereka break dance sekarang betul-betul macam babi. Babi pun tak buat macam tu. Tahu break dance? Kepala kat bawah, kaki kat atas, boleh berpusing ligat. Siapa boleh buat? Babi pun tak boleh buat. Kata orang kita challenge pun tak boleh buat. Tapi syaitan jenis manusia boleh buat. Apa kuncinya? Music. Berlaku tak seperti babi? Perangai seperti babi, perangai seperti monyet, seperti ketek, seperti kera, itulah mereka. Kenapa? Muzik dan lagu. Lihat seterusnya. Ibn Mas'ud berkata, nyanyian, lagu dan muzik itu menimbulkan kemunafikan di dalam hati, seperti air menimbulkan tanaman. Jadi jangan jadikan anak-anak kita orang munafik. Jangan jadikan keluarga kita orang munafik. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Orang munafik itu jadi kerak api neraka. Bagaimana caranya? Jangan masukkan muzik ke dalam rumah antum. Kalau anak kita beli VCD, muzik ambil patahkan seperti ini. Kenapa? Apakah harga VCD itu mahal? Iman antum lebih mahal. Iman anak antum lebih mahal. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jadi kalau ada muzik-muzik datang dalam rumah kita, kita patahkan saja. Itu syaitan. Ya? Yazid bin Walid berkata, waspadalah kalian terhadap nyanyian, yakni lagu dan muzik dan sebagainya. Kerana sesungguhnya nyanyian itu mengurangkan rasa malu. Apa tidak? Cuba lihat. Bila penyanyi, punggungnya patutnya tidak boleh digoyang-goyangkan. Punggungnya digoyang-goyangkan. Itu jadi tarikkan. Tak malu kan? Faham maksudnya? Yang laki-laki, yang perempuan pun bila dah menari, apa kata orang sini, dandut. Bagaimana ponggong itu? Tak tahu malu. Saya yakin orang yang nyanyi seperti itu dengan menggoyangkan kepala, ponggongnya, buah dadanya digoyang-goyangkan, ponggongnya digoyang-goyangkan, ada malu ke orang seperti itu? Tidak ada malu, Allah tarik malunya. Kerana music menambah syahwat dan menghancurkan harga diri. Sesungguhnya nyanyian itu pengganti khamar, dan barang siapa terpaku oleh nyanyian akan berbuat seperti yang diperbuat oleh orang yang mabuk. Betul kan? Orang yang menyanyi hilang malunya. Di Malaysia, di Singapura, di mana saja, orang yang menyanyi akan hilang malunya. Imam Malik berkata, ketika ditanya tentang nyanyian, maka beliau berkata bahawa sesungguhnya itu adalah perbuatan orang-orang fasik. Beliau berkata bahawa sesungguhnya itu adalah perbuatan orang-orang fasik. Jadi siapa yang suka nyanyian itu adalah orang-orang fasik. Saya pernah mendengar satu syekh cerita bila mencerahkan la ayyahdiyannaka rajulan wahidan khairun min khumrun niam. Apabila kamu dapat memberi hidayah satu manusia, maka lebih baik daripada unta yang merah. Rupanya unta yang merah yang paling mahal sekali pada zaman itu. Kenapa? Kata syekh saya ni, unta yang merah boleh berjalan terus satu minggu tanpa berhenti, musim panas atau musim dingin, satu minggu tanpa berhenti jalan terus. Itu unta merah di antara kelebihannya. Tapi dengan syarat di belakangnya mesti ada muzik. Kalau berhenti muzik, dia tak kuat jalan. Bermakna peminat muzik pertama sekali unta. Jangan jadikan diri antum seperti unta. Tahu unta? Nama. Dia boleh berjalan terus. Kalau diteruskan 2 minggu pun boleh. Yang penting di belakangnya ada muzik. Tak ada nasyid. Jadi penghibur-penghibur unta sekarang banyak. Dimasukkan di dalam TV dan sebagainya. Maka itu perlu diketahui. Kemudian Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, nyanyian dan lagu atau muzik itu menimbulkan nifak di dalam hati. Nyanyian tidak pernah menarik perhatian saya, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang ketujuh, mensucikan rumah daripada suara ronceng. Jadi Al-Bali memuatkan dalam kutat, ya, yang ketujuh adalah bunyi lonceng. Setelah saya baca, memang malaikat tidak masuk di rumah yang ada lonceng. Lonceng yang dimasukkan adalah lonceng seperti lonceng, bunyinya lonceng gereja. Jadi kebanyakan jam yang ada di rumah-rumah orang Melayu yang besar-besar, yang ada jantung bergoyang tu, biasanya bunyinya seperti bunyi lonceng jam gereja. Itu yang dimaksudkan. Tapi sekarang masjid-masjid kita ditaruh jam lonceng tu. Tidak boleh. Kerana bunyi lonceng ini bukan syiar Islam. Itu syiar Nasara. Jadi jangan beli jam yang bunyinya loncengnya seperti bunyi lonceng di gereja. Tapi bunyi lonceng lain insyaAllah tidak ada masalah. Ada hadis di sini yang bermaksud malaikat tidak akan mendampingi, tidak akan masuk rumah yang di dalamnya, di dalam rumah tersebut terdapat anjing dan lonceng. Anjing dan lonceng. Memang orang Melayu dah tak masukkan anjing lagi dalam rumah, kan? Kebanyakan orang Melayu yang bermazhab Syafi'i mengatakan anjing itu najis. Apakah anjing najis? Mudah-mudahan ustaz di sini dapat membedah buku tentang hukum anjing. Hukum anjing yang paling sahih adalah tidak najis. Sebab Rasulullah SAW pun pernah, Jibril tak masuk ke dalam rumah SAW kerana di bawah tempat tidurnya ada anjing. Anjing sedang rehat di situ. Kalau orang Melayu, kalau rumah dimasuki anjing, maka kena sertu. Dalam bahasa sini sertu, Ustaz, ya? Atau apa dalam sini? Cuci 6 kali atau 7 kali satu dengan tanah. Disemah atau disertu. Disertu, ya? Rasulullah SAW tidak pernah suruh istrinya sertu setelah anjing itu keluar dari rumahnya. Tetapi kalau ikut mazhab, orang yang fanatik dengan mazhab Syafi'i mengatakan anjing itu najis. Dan orang yang pera anjing, saya pernah, orang Cina ini masuk Islam. Kemudian dia tanya kepada saya, Ustaz, saya bertanya ke pihak yang bermazhab Syafi'i ini. Dia mengatakan, bila saya masuk Islam, rumah saya 1 meter tingginya, perlu disertu dengan air tanah. Pasal apa? Katanya, anda dulu piara anjing. Saya bayangkan, ya, rumah kawan tu 2 tingkat. Kalau disertu, dicuci dengan tanah dari atas ke bawah, sofa tempat tidur, sebab orang Cina ni kalau saya dengan anjingnya dibawa ke tempat tidur, bagaimana mau disertu? Kita pikirkan. Jadi kawan-kawan, teman-teman yang lain tak mau masuk Islam, susah. Siapa mau cuci rumahnya yang 2 tingkat atau 3 tingkat dengan air tanah daripada atas sampai ke bawah, berapa tong air tanah mau? Allahu Akbar. Jadi kita katakan bahawa anjing itu tidak najis. Tapi kalau menjilat makanan, tempat makanan ataupun tempat minuman, itu perlu sertu. Itu mafhumlah kita, ya. Walaupun anjing itu tidak najis, jangan nanti Rajin. Kecuali untuk menjaga rumah. Kecuali untuk buruan. Kecuali untuk menjaga kambing atau lembu yang kita pelihara. Itu boleh. Tapi untuk perhiasan sama sekali tidak boleh. Haram hukumnya. Begitu juga bagian 9. Membersihkan rumah dari gambar dan patung. Ini yang paling banyak. Paling banyak rumah orang Melayu. Hatta yang salah pun masih ada gambarnya. Tapi salah belum betul-betul salah. Salah-salapan. Rumahnya masih ada gambar. Saya katanya kenapa ada seorang yang ikut manhaj salaf masih ada gambar. Dia katakan gambar ini gambar keluarga saya Ustaz, tak apa katanya. Tentang gambar keluarga tidak boleh. Sampai kadang-kadang anda lihat ya, ada foto atau gambar. Gambar keluarga, anaknya semua perempuan. Cun-cun semua. Tahu cun-cun? Lawa-lawa semua. Di pamer, gambarnya warna. Kalau anda pamerkan di ruang tamu, ada orang yang melihat gambar itu. Ada satu hadis, la yadkhulul jannata dayyusan. Hadis ini, kalau kita lihat memang hadis ini hadis sahih. Tidak akan masuk syurga orang laki-laki yang dayus. Apa dayus? Membiarkan anak istrinya dinikmati oleh orang lain. Nikmat bukan melalui farash. Di antara nikmat melalui ain. Al-nazra zina. Melihat dengan mata itu juga berzina. Cuma tidak dilontar dengan batu dan tidak disebat dengan rutan. Jadi kalau kita biarkan gambar-gambar ini, gambar keluarga, istri kita dituntun oleh teman-teman yang datang, itu dayus. Itu haram hukumnya. Ada mengatakan, Ustaz, okay, kalau tak boleh gambar ini diletak di ruang tamu, boleh tak letak di jamban? Ini berita benar. Soal-soal lagi kadang-kadang sahabat baca di pantau. Di jamban buat apa taruh gambar? Kalau gambar istri kita yang lawa, kawan kita masuk berak di situ, beraknya akan kalau 20 menit jadi 30 menit. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak kita yang kita cantik taruh di situ. Kalau boleh kita di jamban pun syaitan kena halau. Bukankah sebelum masuk tandas WC, apa kita baca? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan, lindungi aku daripada syaitan jantan dan betina. Setelah masuk, sebagaimana dijelaskan oleh Salim Al-Id Al-Hilali, syekh kita, sebelum berbogel baca bismillah, supaya jangan diintai oleh syaitan. Bermakna, hadis yang saya bacakan tadi, ataupun satu hadis, apabila azan dikumandangkan, maka syaitan lari ke tandas, ke WC, ke jamban, terketut-ketut. Sampai orang yang tak mau bangun tidur, tak dengar suara azan itu kerana dengar kentut syaitan. Itu hadis. Bagaimana tuan-tuan? Jadi syaitan, kalau boleh, di tandas kita, sebab tandas dulu jauh dari rumah. Tapi orang-orang sedar rumahnya rumah modern. Tandasnya dalam rumah. Malah sebelah tempat makan lagi. Iya kan? Di dapur, kemudian sebelahnya apa dia? Tandas WC. Jadi kalau kita mau menghalau setan-setan ini, baca doa tadi. Jadi setan, hantu, jembalang, kuntilanak tidak akan duduk di rumah kita hatta di dalam WC ataupun di dalam tandas. Lihat. Sampai macam itu kita halau setan. Sebab adul lakum. Musuh bagi kamu. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Ibn Hibban dan selainnya. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Anjing dan gambar. Hadis Bukhari, Muslim dan Ahmad dan banyak lagi perawinya. Jadi gambar foto yang dimasukkan adalah gambar foto yang ada roh. Mungkin ada di sini yang minat kucing, gambar kucing juga tidak boleh. Ada yang minat burung, gambar burung juga tidak boleh. Tapi kalau pemandangan dan sebagainya, ada yang minat motor ataupun Honda, ada yang minat kereta, itu boleh. Tetapi gambar yang ada nyawa tidak boleh. Hatta serangga-serangga itu. Ya, kalau di sebelah utara, di Kelantan sana, ada orang suka lawankan suara satu belalang namanya belalang persit. Belalang hantu. Sebab bila belalang itu masuk di rumah orang, itu dicabur kepalanya. Apa yang katanya, ini persit, hantu katanya. Itu kepercayaan. satu belalang namanya belalang presit, belalang hantu. Sebab bila belalang itu masuk di rumah orang, itu dicabur kepalanya. Apa yang katanya ini presit, hantu katanya. Itu kepercayaan orang di utara ya. Jadi belalang ini dijadikan satu cara untuk berjudi. Apa belalang seperti ini, kalau gambarnya juga tidak boleh diletak di dalam rumah kita. Keluarkan, jangan ada gambar seperti itu. Begitu juga dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan Ibn Hibban, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat patung dan gambar. Subhanallah, patung dan gambar tidak boleh. Begitu juga, ya. Kita terus 10 minit lagi. Kalau saya lebih pun tak apalah, insyaAllah. Menyentuh tentang anjing tadi, ada satu hadis ya, walaupun anjing tidak boleh masuk dalam rumah, boleh pelihara, tak ada sebab jangan pelihara. Kalau tidak ada sebab. Sehingga dalam hadis, man istakhadha kalban illa kalban zar'i atau kalban sa'id yunqasu min ajrihi kulla yawmin qirat. Barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing buruan untuk memburu, atau anjing ternak, iaitu menjaga rumah, maka sesungguhnya ia boleh mengurangkan pahalanya setiap hari 2 qirat. Ya, ataupun 1 qirat atau 2 qirat. Ini yang kita rugi. Pelihara anjing tanpa sebab, pahala kita akan dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya nombor 11, memperbanyakkan solat sunnah dan zikir di rumah. Subhanallah. Rumah-rumah yang ingin dimasuki oleh malaikat rahmah, banyakkanlah berzikir di dalamnya. Zikir yang paling bagus sekali setelah baca Al-Quran adalah solat, solat-solat sunnah. Maka banyakkan solat sunnah di rumah, solat sunnah. Tapi jangan salah faham ya, sebab ada orang bertanya, Ustaz, solat terawih pun solat sunnah katanya. Kalau begitu saya buat di rumah, jangan, kalau boleh buat di masjid. Sebab pahalanya 27 kali ganda. Sebagaimana dalam hadis. Begitu juga solat sunnah terawih dicontohkan oleh Rasulullah SAW 3 malam. Rasulullah SAW tidak teruskan kerana takut jadi wajib. Begitu juga dihidupkan semula oleh Umar. Yang mana dipanggil Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Jadi solat-solat sunnah terawih kalau boleh kita lakukan di masjid. Sehingga dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dan ramai perawinya, dirikanlah solat-solat sunnah kamu di dalam rumah kamu, dan janganlah jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Jadi solat-solat sunnah banyakkanlah di rumah. Dan hadis-hadisnya banyak ya, kalau kita lihat dalam buku kecil yang ditulis oleh Al-Bali ini. Begitu juga, supaya syaitan lari daripada rumah kita, supaya Allah dekat kepada kita, supaya malaikat rahmat dekat kepada kita, masuk ke rumah kita, bangun tidur jangan lupa. Sebelum tidur ada doanya kan? Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan ada riwayat lain. Begitu juga bangun tidur. Bangun tidur di antara sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Hadis, bangun saja usap muka dulu. Selepas itu baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadis Bukhari. Apabila kita membaca doa seperti ini, bangun tidur, bangun saja kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun saja Allah sudah dekat kepada kita. Bukankah ayat Quran tadi? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Di situ ada kalimat sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Dekat kepada siapa? Kepada orang yang berdoa. Umum. Jadi bangun tidur saja kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan saja di situ. Setelah bangun tidur kita menuju ke mana? Ke WC, betul? Sebelum masuk ke dalam jamban tu pun kita halau syaitan dalam jamban. Apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Mulai susah. Saya pernah dengar satu ceramah ataupun satu penjelasan daripada Syekh di musim haji. Ceritanya panjang tapi saya ringkaskan. Kalau antum ingin tahu kenapa para sahabat di zaman Rasulullah SAW kuat, kenapa para sahabat tidak takut mati, kenapa sahabat itu kental semangatnya, kenapa sahabat itu melawan musuh tidak pernah memikirkan ketakutan, hebat, berdakwah dengan berani. Di antaranya qiyamul lailnya. Di antaranya qiyamul lailnya. Kalau saya diberi ruang satu masa tentang qiyamul lail, kuliah qiyamul lail, subhanallah. Makanya da'i-da'i yang paling kuat, yang paling berani, yang paling ke depan dan tidak takut menghadapi musuh, da'i-da'i dari dulu sampai sekarang yang menjaga qiyamul lailnya. Allah akan beri satu kekuatan yang luar biasa kepada da'i-da'i ini apabila menjaga qiyamul lailnya. Mereka dituduh di apa kata orang cuba mau dibunuh, mereka terus menjalankannya. Dakwah-dakwah ini mereka jadi kuat kerana mereka sentiasa menghidupkan qiyamul lail, dan antum adalah da'i-da'i. Salafi terlalu sedikit. Salafiyun terlalu sedikit. Kalau menunggu ustaz-ustaz seperti ustaz-ustaz yang ada ni, salafi tidak akan sampai ke mana. Jadi antum semua, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada tugas kami kecuali menyampaikan dengan mubin, dengan Al-Quran dan hadis. Jadi antum adalah da'i-da'i. Beri kita kekuatan yang luar biasa, qiyamul lail. Percayalah, hidupkan qiyamul lail. Banyak ayat-ayat yang memperkatakan qiyamul lail. Oleh kerana waktu tidak mengizinkan, saya tidak sempat untuk membacanya. Di sini, dalam hadis Bukhari jelaskan, barang siapa ya terbangun di dalam tidurnya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwata wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian membaca Allahumma gfirli. Maka hadis ini hadis yang sahih, kalau boleh antum baca bila bangun, antum baca itu tengah-tengah malam. Ini juga menjadikan syaitan-syaitan yang bersama kita akan lari. Sebab kalau kita tidur, syaitan akan tidur bersama kita. Malah diikat kepala kita itu dengan syaitan. Ada ceritanya di sini, insyaAllah kalau saya sempat, saya ambil yang terakhir. Ataupun tak sempat saya baca ya, kerana hadis panjang. Kesimpulannya tuan-tuan, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bali, 15 zikir yang ditunjukkan menjadikan rumah kita tidak diganggu oleh syaitan. Yang diistilahkan tadi hantu, puaka, jembalang, pontianak, hantu raya, tok dinah dan apa-apa lagi itu, dia tak akan ganggu rumah kita. Ini janji Allah dan Rasulnya. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau itu janjinya kepada kita, maka hidupkan zikir-zikir di rumah kita. Jangan hidupkan maksiat-maksiat di rumah kita. Kalau menghidupkan zikir di rumah kita akan dihuni, didatangi oleh malaikat rahmah. Dan kalau sebaliknya, rumah kita akan dihuni oleh syaitan. Ya? Oleh kerana waktu yang diberi kepada saya sudah habis, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir, kepada Radio Hang yang beri ruang kepada saya, juga kepada ustaz yang di sebelah saya ni. Saya akhiri aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz Rasul bin Tahri yang telah menyampaikan pembahasan pada siang hari ini tentang rumah yang tidak dimasuki setan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita menginjak ke sesi tanya jawab, dan insyaallah pertanyaan kami mohon untuk ditulis, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita menginjak ke sesi tanya jawab, dan insyaallah pertanyaan kami mohon untuk ditulis, dan nanti akan diserahkan ke Ustadz. Dan insya Allah juga akan lebih bagus ketika pertanyaan ditujukan kepada Ustadz siapa ditulis di pertanyaan. Ya. Dan mungkin langsung aja kami serahkan kepada Ustadz karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ingin diawali dari Ustadz Abu Qatadah, tafadhol Ustadz. Bismillah. Pertanyaan, ini bukan pertanyaan. Tolong beri kami tausiah tentang fitnah terorisme sekarang. Di mana sebagian akhwat terpaksa melepas cadarnya dikarenakan fitnah tersebut, terutama di Jawa. Ikhwatul iman, kaum muslimin di mana saja berada, termasuk yang mendengarkan di Radio Hang. Saya telah menjelaskan tentang masalah terorisme dan berkaitan dengan masalah syariat Islam, bahwa kita telah mengetahui bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh kepada Islam itu sama sekali tidak identik dengan terorisme. Demikian juga hakikat jihad yang Allah Ta'ala telah memerintahkan kaum mukminin untuk berjihad, maka itu pun tidak identik dengan terorisme dan apa yang dilihat oleh kita hari ini. Dan itu telah dibahas ya dengan panjang lebar pada pertemuan yang pertama di Radio Hang ini. Tetapi sekedar untuk mengingatkan dan berkaitan dengan masalah nasihat, maka nasihat saya sebagai berikut. Yang pertama adalah as-sabru, bahwa seorang mukmin ketika ditimpa musibah atau fitnah, maka hendaklah ia memiliki sifat sabar. Bahwa fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini, sesungguhnya adalah itu adalah kembali kepada dosa yang kita perbuat. Dan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka sikap yang pertama adalah sabru, memiliki sifat kesabaran. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-Qabiduna alaiha kal-Qabidina ala jamar. Bahwa orang yang memegang sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah bagikan orang yang memegang bara api. Maka ia akan mendapatkan ujian. Kemudian yang kedua adalah al-istiqomah wasabat. Yang kedua saya nasihatkan untuk tetap istiqomah dan tetap teguh. Fa inna ma qayyida syaitani dha'ifah. Wa inna ma qayyida al-kuffari dha'ifah. Karena mesti seorang mukmin meyakini bahwa tipu daya syaitan, tipu daya orang-orang kafir adalah lemah. Dinisbatkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah kita menjawab setiap permasalahan bidalil wabil hujjati wal barahin, bahwa kita juga mesti menegakkan hujjah, menegakkan argumentasi di tengah-tengah manusia ini, karena ini adalah merupakan kewajiban kita. Kemudian yang terakhir, sebagai nasihat kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin, maka kita tidak boleh terbawa oleh opini atau oleh berita. Karena sesungguhnya hari ini bisa dikatakan perang opini, perang yang berkaitan dengan isu. Maka tentunya seorang mukmin dia harus teguh dan tidak boleh dia itu terpengaruh dengan opini yang ada. Tidak boleh terpengaruh dengan apa-apa yang dimunculkan di tengah-tengah umat ini. Ketika ada komentar umpamanya bahwa teroris ini identik dengan Wahabi, identik dengan Salafi, identik dengan ini, dengan ini, maka seorang mukmin Salafiyun ahli sunnah, dia mesti tegar. Karena kita meyakini dan setelah saya sampaikan bahwa apa-apa yang terjadi hari ini itu timbul dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah taslid a'da'ul Islam ala daulatil Islam. Bahwa apa yang terjadi hari ini kita meyakini bahwa itu adalah merupakan rekayasa dari musuh-musuh Islam untuk mematikan cahaya Islam. Karena yang akan membuat kehancuran di muka bumi ini Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Al-Isra adalah orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi telah ditakdirkan oleh Allah akan membuat kehancuran di muka bumi ini dua kali. Dan akan membuat keonaran di muka bumi ini dua kali. Dan Syekh Salim bin Ma'id Al-Hilali, Hafizahullah Ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya Al-Jama'at Al-Islamiyah Tahta Da'il Kitabi Wasunnah, dia telah menjelaskan bahwa yang dimaksud orang Yahudi akan membuat keonaran di muka bumi dua kali setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan kejadian yang pertamanya telah terjadi dan sekarang sedang mereka membuat kehancuran di muka bumi ini. Oleh sebab itu tidak ada kerusakan di muka bumi ini kecuali pokok pertamanya adalah tangan-tangan orang Yahudi. Sebab itu telah dijadikan sebagai takdir tahuni oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, bahwa kita tidak mengingkari apa-apa yang dilihat hari ini itu pun berkaitan dengan adanya penyimpangan, adanya inhiraf, adanya penyimpangan di dalam memahami dinul Islam, di dalam memahami hakikat jihad, di dalam memahami hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sampaikan dalam kalimat yang singkat ini dan saya sering ulang-ulang, masalah keyakinan orang melakukan ini dinamakan jihad dan sebagainya, itu pernah terjadi di zaman para sahabat, di mana orang yang membunuh Ali membacakan ayat Al-Quran. Ibnu Mulzam ketika akan menikah sama Ali radhiyallahu ta'ala membacakan ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardhatillah. Dan lebih daripada itu ada sekelompok orang-orang khawari yang dia waro terhadap kurma yang jatuh dari pohon tetapi dia tidak waro terhadap nyawa, di mana ketika ketemu dengan Abdullah bin Hubab dan istrinya yang sedang hamil. Dan sejarah membuktikan ini. Oleh sebab itu saya sampaikan dari kemarin, kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita pun berharap kepada para pengamat agar tidak memberikan ucapan komentar yang justru membuat keruh. Kenapa? Sebab kita perlu sampaikan bahwa negara Indonesia dimerdekakan oleh kaum muslimin, Siapa yang mengusir penjajah? Kaum muslimin. Maka jangan sekali-kali para pembesar kita, kita berharap kepada pembesar kita dan para pengamat untuk tidak menyakiti kaum muslimin. Kenapa? Sebab negara Indonesia dimerdekakan oleh kaum muslimin. Negara kita dimerdekakan oleh para ulama kita dengan izin dari Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-kali menyakiti kaum muslimin. Maka jangan sekali-kali menyakiti kaum muslimin. Kita berharap, dan kita pun berharap, dan saya sampaikan demi Allah bahwa sebuah pemahaman tidak cukup dengan penjara. Pemahaman tidak cukup diberhentikan dengan senapan. Walakin bil hujjati wal barahin. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al jihadu bil hujjati wal barahin afdalu minal jihadi bisayfi wasinan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan jihad dengan hujjah dan argumentasi lebih afdal dengan perang dengan tombak dan panah-panah. Kenapa? Ikhwati iman rahimakumullah. Setiap orang mampu berjihad dengan pedang dan tombak, tetapi tidak setiap orang mampu untuk menahan dan menolak setiap syubhat kecuali orang yang berilmu. Maka kita sampaikan kepada para pemimpin kita, demi Allah, pemahaman yang buruk ini tidak bisa diberhentikan dengan peluru, tidak bisa diberhentikan dengan senapan, tidak bisa diberhentikan hanya dengan penjara, tetapi biiqamatil hujjati wal barahin, dengan menyampaikan hujjah dan argumentasi kepada kaum muslimin, ini Islam, ini jihad, ini amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Sebab kita mesti punya jati diri ya, kaum muslimin, salafiyun, ahli sunnah mesti punya jati diri. Jangan takut. Dan saya pun bukan karena takut ya. Ketika menjawab seperti ini bukan ya, karena Allah Ta'ala yang akan menegakkan agama ini, Allah Ta'ala yang akan membela agama ini. Saya sampaikan sering, demi Allah, jika seandainya Barack Obama dan orang-orang kafir, mereka tidak ridha dengan tegaknya agama ini, dan seandainya ada orang-orang yang memberikan komentar tentang agama ini, demi Allah, Allah Ta'ala akan menegakkan agama ini di muka bumi. Sya'an aba, sama saja setuju ataupun tidak setuju, agama ini akan tegak. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Saya sering sampaikan kepada setiap orang bahwa kalau kita ditanya, kalau saya ditanya, apakah Anda akan menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, saya katakan betul, darah saya adalah untuk agama ini, nyawa ini, bahkan saya bercita-cita seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya aku punya nyawa 100 nyawa, lalu aku berjihad, lalu aku mati, lalu aku hidup, lalu aku berjihad lagi, lalu aku mati, maka saya pun bercita-cita seperti itu. Tetapi saya sampaikan dalam kalimat ini bahwa tidak identik. Ketika orang bercita-cita menegakkan syariat Islam di muka bumi ini dan menegakkan daulah Islam di muka bumi ini, identik dengan teroris. Sama sekali tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ana nak tanya, adakah syariatnya meruqyah sekolah, rumah dan sebagainya? Saya pernah meruqyah ladang kambing. Kambing. Itu dipaham. Saya kuliah di situ. Seorang yang punya ladang kambing, per kambing, kambingnya hari-hari mati. Yang mengurus kambing ini, bila waktu maghrib melihat kambingnya dimakan oleh satu apa lembaga besar, dimakan kambingnya. Kambingnya kalau yang bunting tak beranak. Maka saya didatangkan ke situ, saya ruqyah. Apa ruqyahnya? Seperti meruqyah manusia. Subhanallah. Pada masa itu anak saya yang tadi ikut. Saya ruqyah sebagaimana yang bunting semua beranak. Tak mati lagi. Jadi saya ajarkan kepada yang punya ladang kambing ini setiap hari di ruqyah. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Ana katakan tadi, Quran mengajarkan segala-galanya. Kalau kita tidak ruqyah, sedangkan dia sudah pergi ke pakar bagaimana kambing ini supaya jangan mati? Tetap mati. Makanan yang terbaik, obat yang terbaik, tetap hari-hari mati, yang bunting tak beranak. Bila dirukyah, beranak. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi cuma nak katakan kepada yang punya ladang kambing ini, pernah tak anda lihat sesuatu di dalam kambing anda? Dia mengatakan, iya, anda pernah lihat satu bungkusan merah. Itu dilontar ke ladang kambing anda. Jadi bila anda tengok, anda buang keluar saja. Kata anda cari benda ini, anda hapuskan. Bakar sampai habis. Sekali bila dilihat, dalamnya tulang. Biasanya tulang orang mati. Kerana di Pahang, itu banyak orang asli. Tahu orang asli? Dayak. Maka dukun-dukun Dayak ini menggunakan setan-setan memang. Kalau kuburan itu boleh di... Ataupun orang-orang asli yang ditanam di hutan-hutan itu dikorek. Diambil tulangnya untuk digunakan seher. Setelah 3 bulan, 4 bulan kambingnya terus beranak, terjadi lagi sekali. Terjadi lagi sekali, kambingnya sakit, kambingnya mati. Sekali lagi kami datang, kami rupiah, kami suruh cari apa yang ada. Rupanya juga diselit di satu pohon, diselit benda yang sama. Tuan-tuan, kalau kita tidak rupiah, kemana kita mau pergi? Pergi dukun, pergi pawang, pergi paranormal. Sedangkan hadis-hadis yang sahih, man ata'arrafan fasadaq bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Siapa yang pergi arraf, dukun, pawang atau paranormal, bertanya, percaya dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu, Islam, di dalam Islam ada segala-galanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ataupun Abu Hurairah mengatakan, Allamana Rasulullah SAW makulla syai'in hatal khira. Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala-galanya. Hatta mau buang air besar ataupun air kecil. Hatta rukyah seperti ini, kita boleh rukyah. Seperti satu kedai, satu toko, dia mengatakan tak pernah berlaku orang, biasanya toko anak penuh. Tetapi pagi itu, terus orang seperti tak nampak ada toko di situ. Lepas 2 minggu, 3 minggu, dia menemui anak. Bagaimana caranya dirukyah? Dirukyah dan berzikir di dalam toko tadi ataupun di dalam ladang tadi. Alhamdulillah. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya infek, antum ni semua mesti faham ya. Quran apabila dibaca sebagai zikir, itu didatangi oleh malaikat dan setan akan lari. Di antaranya surah Al-Baqarah. Apa salahnya daripada kita duduk-duduk hayal di dalam kandang kambing tadi, kita baca Al-Quran atau ruqyah sebagaimana yang diajarkan oleh bin Baz dalam kitab sihir yang kecil. Boleh diruqyah. Jadi kalau sekolah, rumah dan sebagainya, boleh diruqyah. Tapi ingat, di Singapura ada satu ustaz mengatakan ustaz sunnah. Cukup di situ, sunnah, bukan salafi. Dia buat satu agensi untuk rukiah-rukiah rumah. Tapi rukiahnya pakai bid'ah. Di antaranya tabur garam. Tuang-tuang air. Sama seperti orang-orang Nasara. Tuang-tuang air. Sama seperti orang-orang Nasara holy water. Tak perlu seperti itu ya. Bayangkan kalau rumah itu perkakasnya yang mahal-mahal, kalau ditabur garam, apa jadi nanti? Kalau terselit di situ-situ semua karat. Bukan itu diajarkan. Rukyah saja. InsyaAllah. Rukyah-rukyah yang syar'i. Itu jawapan Anna. Mungkin Ustaz ada soalan khusus untuk Ustaz tadi. Cuba Ustaz jawab. Abu Qatadah. Ustaz Abu Qatadah. Yang perlu nama Anna nak jawab. Yang perlu nama Ustaz, Ustaz jawab dulu. InsyaAllah. Ini ada pertanyaan. Adakah rukhsah puasa Ramadan bagi pekerja berat? Kalau ada, tidak, dan bagaimana solusinya? Maka baginya adalah ada rukhsah untuk tidak saum. Dan baginya adalah untuk mengqadha pada hari-hari yang lain ketika dia tidak bekerja. Jadi baginya adalah untuk mengqadha pada hari-hari ketika ia tidak bekerja. Wallahu ta'ala. Apabila menyebabkan umpamanya dia pingsan. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara melihat bulan pada 29 Syakban dan pada jam berapa? Ya, ini telah sepakat ya para ulama dan ahlul hilal bahwa melihat dan ru'yah itu inda kurbar gurub, bahwa melihat bulan atau melihat hilal yaitu pada tanggal 29 ketika mendekati terbenamnya matahari, ketika melihat terbenamnya apa? Ketika akan terjadi terbenamnya matahari. Dan tentunya para ahli telah mengetahui biasanya tempat-tempat yang memungkinkan akan terlihat apa? Bulannya. Kemudian melihatnya adalah bil ain, yaitu melihatnya adalah dengan mata dan tidak disyaratkan ya, seperti apa yang sekarang menggunakan pembantu dan sebagainya. Asalnya apa? Ru'yatul ain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat ini tidak memberatkan kita. Jadi tidak memberatkan kita, tidak menyulitkan kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in gumma faqdirulah. Fi riwayatin fa'akmilu iddata sya'bana salatina yauman. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan kalau ada awan, gampang, sempurnakan saja sya'bannya 30 hari. Karena kata Rasul SAW, asyahru hakadha wa hakadha, nahnu ummatun umiyah la naktubu wa la nahsibu. Kata Nabi SAW bahwa bulan ini segini dan segini, gampang, 29 atau 30 hari. Kami adalah ummah yang umi, tidak menghitung dan tidak apa menulis untuk apa penetapan awal bulan, penetapan apa awal bulan. Dan Imam Ibnu Abil Barr rahimahullahu taala di dalam kitabnya yaitu Al-Istidkar dan beberapa kitab yang lainnya, beliau mengatakan bahwa ulama yang empat ijma penetapan awal bulan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat dengan kedua mata dan tidak perlu menggunakan hisab, tidak perlu menggunakan apa? Hisab, tetapi dengan apa? Dengan ru'yah. Bahkan kata beliau tidak ada diriwayatkan dari para ulama dan para pengikut ulama yang empat kecuali riwayat dari Syakik Ibnu Abdillah ataupun Ibnu Sakhir. Tetapi kata beliau tidak sahih periwayatan dari kedua ulama ini. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Abil Bar, ijma para ulama bahwa penetapan awal bulan itu dengan ru'yat dan bukan dengan hisab. Allah Ta'ala. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa insyaallah kita break dulu untuk sholat duhur. Dan kita akan lanjutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada setelah sholat duhur. Oleh karena itu kita berharap untuk sholat duhur di sini kemudian kurang lebih 30 menit atau 40 menit setelah sholat duhur untuk waktu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena kita lihat pertanyaan sudah banyak sekali. Dan kita akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu informasi yang kami ingin sampaikan kepada antum semua, dan datangnya dari Elbaiz atau Lembaga Bahasa Arab dan Ilmu Islam, yang insyaallah Elbaiz akan menerima mahasiswa baru. Dan juga ini kabar yang menggembirakan untuk akhwat, karena mulai Elbaiz akan menerima mahasiswa baru. Dan juga ini kabar yang menggembirakan untuk akhwat, karena mulai tahun angkatan yang sekarang akan dibuka kelas untuk akhwat, untuk Elbaiz. Dan untuk waktu pendaftarannya dimulai dari 10 Agustus sampai 4 September, kemudian daftar ulangnya 5 September, kemudian tes masuknya 5 September, dan mulai belajar aktif tanggal 4 Oktober dan waktu belajarnya 3 hari dalam seminggu. Dan untuk akhwat di sini hari Senin, Selasa dan Rabu. Untuk ikhwan ada yang Senin, Selasa dan Rabu, dan biaya yang tercantum adalah biaya pendaftaran Rp20.000, kemudian uang pangkal Rp500.000 dapat dicicil dan bulanannya Rp100.000. Dan untuk angkatan yang sekarang ini, baik ikhwan maupun akhwat, pendaftarannya sama waktunya. Jadi untuk antum, baik ikhwan maupun akhwat yang ingin mengikuti belajar bahasa Arab di El Baiz, Anda bisa menghubungi informasi atau Ustaz Usman di nomor telepon 0813-642-94979. Kemudian juga Ustaz Fikri di nomor telepon 0813-610-3945. Dan juga untuk nomor 0812-77-311-352. Dan atau Anda bisa datang langsung di Sekretariat Yayasan Islam Al-Kahfi yang berada di Ruku Komplek Merapi Subur, atau ke SDT Fajar Ilahi untuk mendapatkan informasi dan brosur yang ada. Dan kami ulangi lagi bahwa El Baiz untuk angkatan tahun ini membuka kelas ikhwan dan akhwat. Dan itu mudah-mudahan menjadi informasi yang penting bagi antum. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut bersama Anda semuanya di Hang FM. Masih bersama Daurah Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Qotadah dari Tasikmalaya dan juga bersama Ustaz Rasul Bin Dahri dari Singapura. Dan kita akan melanjutkan sesi tanya-jawab pada saat setelah sholat zuhur. Dan sekarang saya sedang ingin bergabung bersama rekan saya Abu Hanifah yang ada di studio atau di auditorium Hang Islamic Center. Tafadol. Ya, jazakallahu khairan nahi Abu Abdurrahman. Dan kita melanjutkan kajian kita, menyambung pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oleh karena itu selebihnya kami persilahkan kepada Asatid untuk membacakan dan sekaligus memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di sini ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya Ustaz, apakah kita boleh membakar foto keluarga kalau mau disimpan-simpan dalam album? Kalau mau dibakar itu satu cara untuk menghapuskan. Karena keumuman innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah aw kalb. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar. Anak katakan tadi gambar yang ada roh. Tidak kira gambar manusia ataupun gambar haiwan. Malah kalau dikhayalkan syaitan, misalnya gambar syaitan dilukis untuk menunjukkan bahwa ini gambar syaitan, juga tidak boleh. Jadi setiap gambar yang dipamerkan perlu diturunkan. Itu jawaban karena soalannya pendek saja. Kemudian Ustaz tambah Ustaz. Soalan. Bismillah. Berkaitan dengan tema tadi malam tentang dosa-dosa lisan. Pertanyaan, apa hukum bagi orang yang menyebarkan berita bohong, menambah-nambah ucapan demi untuk kepentingan komersial, menjelek-jelekan dan membunuh karakter. Ya. Telah dijelaskan bahwa malam tadi bahwa ya, termasuk dosa ya, dan termasuk apa tulisan, termasuk bencana lisan adalah al-kadzib, yaitu berdusta. Dan tentunya ini apa? Dosa. Dan telah kita jelaskan tadi malam. Dan telah saya juga jelaskan bahwa motivasi orang berdosa itu banyak. Ya tadi umpamanya demi kedudukan. demi harta, demi persaingan, dan sebagainya. Orang berdusta. Dan telah dijelaskan oleh Nabi SAW akan bahaya dusta. Dan ini adalah termasuk fitnah yang sangat besar, yang dengan sebabnya akan terjadi permusuhan di antara manusia. Dan saya juga telah jelaskan bahwa dusta memiliki darajat. Jadi berdusta kepada Allah dan Rasulnya, maka dosanya lebih besar. Yang kedua adalah al-kadibu fi hadisin nas, yaitu berdusta dalam berhubungan dengan manusia, maka dosanya di bawah berdusta kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Tetapi hukumnya adalah sama, hukumnya adalah haram, hukumnya adalah tidak boleh. Dan tentunya dusta salah satu pintu akan terjadinya permusuhan di antara sesama manusia. Allah Ta'ala alam. Di sini ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan, merokok itu haram dalam Islam. Apakah merokok penyebab tidak terkabulnya doa? Rokok, kalau kita ambil apa yang dijelaskan, apa yang dijelaskan oleh ulama, termasuk yang memabukkan. Sedangkan sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab, kullu muskirin khamrun, setiap yang dikategorikan sebagai yang memabukkan itu khamr, termasuk kategori khamr. Al-Quran menjelaskan innamal khamr, sesungguhnya khamr, innamal khamr wal maisar, perjudian, main judi, wal ansab wal azlam, tenun, berhala, termasuk amalan syaitan, rijsun, keji, min amali syaitan, dan perhala, rijsun, keji, perbuatan syaitan. Jadi kalau kita katakan bahwa rokok itu mengandungi elemen yang memabukkan, itu haram. Dan rokok, kalau kita tanya perokok-perokok ini, tanya kepada perokok, apakah gizi yang ada dalam rokok? Apakah gizi yang ada dalam rokok atau vitamin? Ada vitamin E, ada vitamin B, ada vitamin C, dan seterusnya. Yang ada dalam rokok, nikotin. Nikotin termasuk, kalau kata orang sekarang, dadah, candu, narkoba, kata orang sini ya. Jelas, kalau hari-hari kita isap rokok, satu, rokok ini sudah disepakati oleh pakar-pakar kesehatan membawa kesan sampingan yang membahayakan. La darara wa la dirar, jangan bahayakan diri antum. Dan hampir semua pakar-pakar kesehatan mengatakan rokok bahaya. Kalau rokok bahaya, bukankah Quran sudah menjelaskan wala tulku bi aidikum illa tahluka? Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Rokok membawa kebinasaan, berbagai-bagai penyakit antaranya akibat daripada rokok. Rokok juga satu pembaziran. Kalau rokok tidak mengandungi vitamin atau tidak mengandungi gizi, mengandungi sebaliknya, membahayakan. Kalau dimakan itu satu pembaziran yang besar. Tadi kita mengatakan kita tak mau syaitan, syaitan jangan masuk rumah kita. Sedangkan Quran mengatakan wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwan syaitin. Jangan kamu membazir, kerana pembazir itu termasuk ikhwan syaitan. Di mana perokok-perokok itu saudara-saudaranya itu syaitan. Bila merokok, syaitan datang tuh. Jarang orang nak merokok baca bismillah. Ada lah. Sebelum bakar rokok itu bismillah dirokok, tidak ada. Dan kebiasaannya orang rokok itu suka tangan kiri. Orang merokok itu paling syok dia makan kalau isap rokok tangan kiri. Betul kan? Nanti yang tangan kanan buat kerja, tangan kiri merokok. Sedangkan dalam makan ada satu hadis bermaksud kalau makan tangan kanan yaminu kata Rasulullah SAW. Setelah bismillah yaminu. Kalau makan tangan kiri seolah-olah kita jemput syaitan, jom makan dengan saya semua. Menjemput syaitan. Dan ingat ya, di antara sebab kenapa doa kita tidak diterima, makaluhu rabbuhu haram wa libasuhu haram wa ghiya bil haram. Punca kenapa doa kita diterima, di antaranya makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan semuanya daripada hasil yang haram. Kaifa yustajab? Bagaimana Allah akan menerima, kata Rasulullah SAW. Rokok bahayanya bukan saja membahayakan yang perokok. Rokok juga membahayakan yang di kiri kanan orang yang tidak merokok. Okey, yang paling dekat kepada kita siapa? Isteri kita. Kalau kita merokok di depan isteri kita atau di samping isteri kita dan anak-anak, terutama anak yang kecil, subhanallah, siang-siang awal-awal anak kecil anda sudah kasih rokok nikotin. Makanya bila besar dia akan cari rokok. Rokok hatta yaumil qiyamah hukmu haram. Hukmu haram. Pembaziran di dalamnya ada candu atau narkoba. Mengganggu orang yang di kiri kanan kerana rokok sekarang orang sudah kebanyakannya, terutama rokok kretek itu ya. Kalau orang isap rokok kretek, anda di sebelahnya, subhanallah, anda boleh kena migrain. Sedangkan tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mengamankan jiran kamu dengan mulut kamu dan tangan kamu. Jadi rokok, kalau ada orang terpaksa duduk di sebelahnya, dia mengganggu. Dan sayangi diri anda. Bagaimana cara anda menyayangi diri anda dan sayangi keluarga anda? Jangan bawa racun asap rokok ke rumah anda. Ada orang mengatakan kalau saya tidak isap rokok Ustaz, saya tak punya ilham. Tahu ilham? Seorang penulis kalau mau merokok, kalau tidak merokok tak punya ilham. Ilham apa? Ilham syaitan tu. Al-wahyu wahyain, kata Ibn Taymiyyah. Al-wahyu minar rahman dah tak ada lagi. Sudah habis dengan Nabi Muhammad SAW dapat Al-Quran. Yang kedua, al-wahyu minar syaitan. Takut perokok-perokok ini banyak wahyu, tapi wahyu syaitan. Jadi tolong tinggalkan rokok. Rokok hukumnya haram. Jadi seorang salafi usahakan supaya tinggalkan rokok, berdoa kepada Allah SWT. Nanti bulan Ramadan doa kita makbul. Kalau ada orang tua antum, bapa antum, ibu antum yang merokok, banyak berdoa kepada Allah SWT di bulan Ramadan supaya mak bapak kita benci dengan rokok. Benci sebenci-benci dengan rokok. Sebab rokok kalau dikumpul orang Islam seluruh dunia menghabiskan satu hari wang untuk beli rokok, subhanallah. Setiap hari kita boleh bina satu masjid yang paling modern. Tapi sayang digunakan untuk menghapuskan kesihatan ataupun merosakkan kesihatan dan mengganggu orang lain. Jadi rukuk hukumnya haram. Tolong dipahami. Dan kalau mau dalil-dalilnya, kita akan bawakan dalil-dalil yang begitu qat'i tentang haramnya rukuk. Memang dalam Al-Quran tidak ada kalimah rukuk. Tetapi kalimah kullu muskirin khamr, tafsiran kepada ayat innamal khamru, itu ada. Seperti ada orang mengatakan, saya bukan minum khamr, saya minum whisky. Nama berbeza tetapi hakikat elemen benda dalam khamr itu sama. Apa dia? Memabukkan. Jadi hukumnya haram. Jadi yang merokok tolong berhenti merokok. Wallahu a'lam. Terus kasih. Bagaimana posisi duduk yang baik ketika mendengarkan ilmu dari para ulama dan apakah ada dalilnya? Allah alam tidak ada nas secara khusus tentang kaifiyatul julus inda talabil ilmi. Allah alam tidak ada kaifiyah secara khusus ya dalam duduk ketika kita duduk dalam talabul ilmi. Apakah duduknya bersila ataupun duduknya tidak ada dalil secara khusus. Tapi kebiasaan Rasul dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla jalisan yusalli mutarabbian. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia salat duduk maka beliau duduknya tarabbu. Dan ini hadisnya juga ikhtilaf tentang kesohihan hadisnya, tetapi sebagian hasankan hadis ini, yaitu duduk bersila. Itu duduk apa? Bersila. Tetapi di dalam hadis Jibril, yaitu ketika Jibril alaihi salam datang di hadapan para sahabat dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengambil beberapa istinbat dari adab thalabul ilmi ketika mencari ilmu dan ketika duduk di dalam majelis ilmu. Dan adab-adab ini sebagai berikut ya, di antara pokoknya. Adab yang pertama tentunya ikhlas, tetapi yang jarang ditekankan oleh para pembicara bahwa di antara adab thalabul ilmi adalah tahsilul ilmi. Jadi di antara adab mencari ilmu adalah mendapatkan ilmu. Sebab kita semua, antum semua, thalabul ilmu itu bukan kasratul julus. Jadi mencari ilmu itu tidak semata-mata kita sering duduknya gitu. Tetapi pulang tidak punya ilmu. Ya antum datang mafih kitabah, mafihil kolam. Datang ke majlis taklim tidak ada kolam, tidak ada kitabah, tidak ada buku. Ya kalau Abu Hurairah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap yang didengar hafal. Dan Imam Bukhari berbeda dengan kita. Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika dibacakan buku maka ia seperti apa yang dibacakan. Ketika dibacakan kitab Al-Muwatta satu kali Imam Bukhari hafal apa yang ada dalam kitab Al-Muwatta. Kita tidak. Maka di antara adab mencari ilmu adalah tahsilul ilmi. Sebab kata para ulama, mereka mengatakan al-ilmu laisa bi kasratil julus wa laisa bi kasratil mujalasatil ulama wa laisa bi kasratil ittila wa laisa bi kasratil kutub innamal ilmu huwal fahmu. Jadi ilmu bukan karena banyaknya duduk, bukan karena banyaknya guru, bukan karena banyaknya bacaan, tetapi ilmu adalah sampainya kepada pemahaman. Nah ini yang harus dicatat. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mempelajari 10 ayat dan mereka memahami apa-apa yang ada di dalamnya dan mereka mengamalkan apa-apa yang di dalamnya. Mereka tidak melampaui dari 10 ayat sehingga mereka memahami sehingga mereka mengamalkannya. Maka ini adalah di antara adab mencari ilmu. Jibril alaihi salam menggambarkan syadidu bayadi siyab syadidu syawadi sya'ar. Artinya apa? Ya sepantasnya ketika orang dalam majelis maka bajunya rapi, kemudian pakaiannya rapi, memilih pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Jangan di majelis taklim umpamanya maafnya memakai apa kaos dalam saja gitu. Kemudian bajunya tidak rapi dan sebagainya. Jibril alaihissalam mengajarkan bagaimana thalabul ilmi. Kemudian bagaimana tawqirul ulama. Artinya tawqirul alim, artinya menghormat guru. Di mana Jibril alaihissalam fajalasa fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wadaihi alaihi fahdaihi. Maka Jibril alaihissalam mendekatkan diri kepada Rasulullah dan mendekatkan lututnya dengan lututnya dan menyimpan kedua tangannya di pahanya. Tawqir. Artinya tawqir itu termasuk apa? Menempatkan dan mendudukkan. Ini adab dalam thalabul ilmi. Nah termasuk apa? Al-majlisu amanah. Majlisu amanah. Amanahnya siapa? Amanah yang duduk di majlis. amanah yang menyampaikan ilmu. Oleh sebab itu, adab thalabul ilmi tidak boleh keluar majlis illa ba'dal istidan. Artinya tidak boleh keluar, kemudian keluar begitu saja, kecuali setelah minta izin. Ya, minta izin, ya, bil isyarat, tidak apa-apa. Kemudian diantara adabnya para ulama telah menjelaskan bahwa diantara adab thalabul ilmi al-musabaqah al-shafil awal. Artinya musabaqah pada shaf yang pertama. Ya. Kenapa? Saya sudah menyampaikannya bahwa harakatul insan bima yuhibbuhu. Jadi gerakan manusia itu tergantung apa yang dicintainya. Kalau orang mencintai ilmu akan dinampakkan bahwa dia akan duduk paling depan. Kalau dia duduk di belakang nyender, maaf ya, yang di belakang nyender dan sebagainya, ini menunjukkan apa? Mahabahnya sedikit itu. Mahabahnya sedikit. Oleh sebab itu apa? Malaikat dan jin-jin yang jin Islami, mereka yatasabaquna ila safil awal inna sima'il ilm. Bahwasanya para malaikat, kemudian apa? Jin-jin yang Muslim, mereka berlomba-lomba. Jadi kalau sekarang ada celah-celah, di situ ada jinnya mendengarkan hari ini. Oleh sebab itu ahlul ilmi bukan hanya dari manusia akan mendapatkan kebaikannya, hatta dari jin. Mereka mendengarkan taklim kita hari ini dan mereka pun akan pulang mendakwahkan, seperti sebagian di antara antum akan mendakwahkan nanti. Sama ya. Allah taala. Ustaz, apakah perbuatan anak-anak kita kebiasaannya kalau salam jabat tangan selalu menempelkan di kening bukan dicium? Apakah itu salah? Kerana anak pernah mendengar itu perbuatan ahli kitab atau Nasara. Kalau kita lihat di kening bermakna di dahi, jadi ditempelkan di dahi seperti itu. Syekh Al-Jazairi yang mengajar di Masjid Nabawi itu ditanya oleh satu orang, ya Syekh, di kampung ana setelah orang selesai baca Al-Quran maka dicium, dia letak seperti ini, apa hukumnya? Syekh itu mengatakan syirik. Dahi ini sujud untuk Allah. Dahi ini sujud untuk Allah. Dan dahi ini menyebabkan kalau orang masuk neraka, dahi ini tidak terbakar kerana asar sujud. Jadi jalatih anak kita supaya cium pipi kita ataupun mencium pipi mamanya. Itu lebih bagus. Peluk anak kita. Anak kita perempuan, apa salah kita peluk? Anak kita perempuan, apa salah kita cium walaupun sudah besar? Saya tanya anak-anak, anak-anak yang besar-besar ni, kalau mau salam bukan cium tangan, cium ni. Ataupun anak cium dia. Itu lebih memberi kesan kepada jiwa. Maka ditakuti, kalau benar apabila anak cium, tangan kita diletak di dahinya, kalau benar menyerupai Yahudi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya ada teman-teman orang Filipin, Nasara, Kristian. Anaknya juga salam. Bila salam, ini dahi diletak di punggung tangan itu, diletak di tangan, di dahi dia. Jadi disalam, diletak seperti ini. Dahi apa? Dahi dia. Disalam ibunya, dia taruh di dahi. Apa dikatakan oleh sahabat ini betul. Ini menyerupai Nasara. Jadi kalau mau cium, cium tangan dengan hidung ataupun kucuk dengan tangan. Kalau mau dicium. Tetapi kalau tak di dahi ataupun di kening, itu menyerupai Nasara. Memang benar menyerupai Nasara. Dan ditakuti kalau kita kiaskan dengan fatwa Al-Jazairi tentang menempelkan Al-Quran di dahi itu syirik, maka ditakuti juga dahi atau tempat sujud ini ditempelkan dengan tangan. Kalau Quran syirik, bagaimana dengan tangan? Jadi kita berjaga-jaga, ajar anak kita supaya kalau mencium, ciumlah. Bukan di dahi ataupun ciumlah dengan mulut ataupun dengan hidung. Yang sebagusnya peluk anak kita. Dan doakan doa yang tadi supaya tidak diganggu oleh syaitan. Ya, itu jawaban anak. Jadi kalau benar menyerupai Yahudi, amalan Yahudi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, jangan serupai Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi, hukumnya haram. Ini yang sempat kami jawab ya. Adapun soalan-soalan yang lain, anda tidak tahu kerana kita hanya ada masa ini sahaja. Wallahu'alam. Ya, itu yang dapat saya. Iya, jazakumallahu khairan kepada kedua ustazah yang telah memberikan jawaban tadi, dan ini merupakan jawaban yang terakhir dari pertemuan kita pada siang hari ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum sekalian yang masih bertahan di sini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita dapatkan dari penjelasan ustaz kita tadi. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di lain kesempatan. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.